Dan nanti kita akan juga bersama-sama nyimak kajian rutin Majelis Ar-Raudhah ya di kediaman Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Dan ini sambil menunggu sambungan dari sana ya. Bertempat di mana tadi ya? Di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo. Nah, untuk besok pagi, sahabat-sahabati, hadirlah zikir dan solawat dalam rangka santunan rutin anak-anak yatim 2011 bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Besok pagi, hari Sabtu 26 November 2011 pukul 8 pagi, bertempat di Pondok Pesantren Dawar, ya, Dawar Manggis Mojosongo, Boyolali. Kemudian besok juga ada pengajian Damai Indonesiaku yang akan disiarkan langsung dari TV One. Bertempat di Serambi Masjid Agung Surakarta pukul 12:30 siang ya atau pada salat zuhur dengan membicaranya Ustadz Kyai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ dan juga Ustadz Syarif Rahmat RA SQMA. Kemudian hadirlah Karanganyar berzikir menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram 1433 Hijriah. Hari Sabtu 26 November 2011 pukul 7:30 malam bertempat di Masjid Agung Karanganyar bersama Bib Novel bin Muhammad Al-Idrus pukul 7:30 malam ya, besok malam berarti. Buat ibu-ibu, saudari-saudari, sahabat-sahabati untuk bisa menghadiri pengajian Muslimat Al-Hidayah hari Ahad 27 November 2011 pukul 3:30 sore atau pada sholat asar bertempat di Masjid Jami Al-Hidayah Jalan MT Haryono sebelah barat SMK Saraswati Solo Baru bersama Ustazah Hajah Ummu Hani Maryam. Ya, itu beberapa informasi sekaligus undangan ya buat sahabat-sahabat semuanya. Kita sapa kembali dengan SMS online karena di malam hari ini sahabat Alfari tidak membuka atensi lewat telepon karena teleponnya peralatannya baru digeser ke Semanggi sana untuk interaktif nanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Prasetya Mas minta lagu ya Habib, salamnya buat semua Sakarmania dari dan terima kasih guru kita Habib Syabir Abdul Qadir Asgaf. Malam kasih, malam juga gimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Ini Leli di Tegal Rejo request ya Abul Hasanain ya. Salamnya buat semua jamaat malam. Syukran ka afan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah khair ya. Ana mau nitip salam buat teman-teman santri Ummul Qura. Mat aktivitas aja buat sohibku Ifah, jangan lama-lama di rumah antar ngajinya ketinggalan do ya. Dari Al Fakir Ilmu Syukran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ketinggalan kejar dong ya. Dari Nisa di Wonosari aja request selawat ikon tu dong. Salamnya buat teman-teman boarding school Man Wonosari buat masnya sama tugas aja ya. Makasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Arif di Singosaren Boyolali mau salam-salam buat teman-temanku aja lagunya ya Batroti Mas. Dari Bunda Tuti di Ampel minta lagu selawat alhamdulillah, salamnya buat Wardah yang lagi kesepian ditinggal bapaknya. Kan ada ibunya. Juga buat semua aja yang lagi dengerin Al-Hidayah Hajab buat Mas Fadi, makasih sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu Kak Fadi, sugeng dalu ki. Dari Abdul Krandon Lor request Rabi Kholak Tuhaminur di Belaya Kak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga Mas Nabil Huda requestnya ya. Dari Bunda Tindi Mileran, salamnya buat Pak Najab, Bunda Untari, Bunda Umi Jarotun, Bunda Minuk Babe, Bunda Maryam, Pak Yanto, Mas Andri, Kak Udin, Pak Rasul, keluarga, Bunda Sil, keluarga, Abah Gondrong, Bunda Rina, Mas Yani, Bunda Ira, Aisyah, Maya, Sarifah, Arti dua-duanya, Mu'alifah, Fajin, Buji, Husnul. Ada Arti, Anis, Trimusu, Arum, Rahmat, dua-duanya, Wardah, Zerkoni, Mas Arul, Fuadi, Bunda Ardi, Bunda Harsi. Mbak Tuti, Bunda Nur Fadila, Fauzan, Bunda Aini, Bunda Ambar, keluarga, Bunda Juremi, Bunda Jahko, Suraya, Bunda Yana, keluarga. Ada juga Laskar Cilik, Cinta Rasul, di Miliran, Mat, istirahat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Faid di Kali Jambi, salawatnya ya Balhasanain. Kirim buat Mas Fandi aja, suaranya merdu, bikin hati maknya. Salam istimewa, maknya kayak apa aja nih ya. Dari Ambar yang ada di Gata, monitor baru Kak, minta lagu Salatun yang versi yang Teti Ansawit. Aku mau nitip salam buat semua yang kenal aku, makasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Husnul di Bulan Harjo, kirim salam buat semua aja, sama nih, semuanya aja, bunda-bunda bapak. Sahabat-sahabat Al-Hidayah di Madun berada mendengarkan Al-Hidayah buat keempat tambah yang baik-baik aja. Ya belasan ini dipelayakan syukron afan. Dari Budi di Ampel, request lagu Sulatun, salamnya buat siapa aja yang lagi dengerin Al-Hidayah, tolong diputer ya bro. Ya bro. Saya Kersembung, request Sulatun dari AM, salamnya buat Ihsanuddin di Malangan, Abdurrahman, Agung, Taifik, dan semuanya. Buat Galavani Matugas, aku tunggu lagunya ya kak, syukron afwan. Ada Fatimah di Payungan, weh orangnya Payungan terus nih ya. Lagunya ya Habib dikirim buat Ibu Kuswarni, selamat mendengarkan Al-Hidayah. Ada Dwi Nur di Kulon Progo. Wih, jauh hamir. Request lagu Assalamualaikum. Salamnya buat semua aja, buat penyiarnya, petugas dan tetap istiqomah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Cah Bawen dan selamatnya Salatun. Salamnya buat Neng Sarifah, mat bantu belajar di Elin. Ya, oke deh. Yuk, kita ke salawat. Ya Allah, baidin Nabi. Spesial buat tadi yang sudah merequestnya. Sambil menunggu sambungan di kediaman Habib Novel ya, selamat berikut ini semoga terhibur buat sahabat-sahabat semuanya. Stay tune. Oh. 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. 3 menit lepas dari pukul 8 malam. Masih dengan sahabat Al Fadi Setia menemani sahabat-sahabat semuanya yang lagi beristirahat di malam hari ini. Dan juga para sahabat-sahabat yang di malam hari ini lagi belajar ya. Selamat belajar ya. Tugasnya seorang pelajar itu ya belajar ya. Dan selamat dari guru deh buat guru-guru kita semuanya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Ya nanti pahalanya di sana. Banyak banget kepahalanya ya. Oke deh. Ini apa ini? Ya disapa aja ya. Masya Allah, SMS-nya banyak banget. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Wadi, malam juga. Nitip salam buat pecinta selamat khususnya anak-anak Kalioso. Lagunya Kota Jemas dari Mariana di Kalioso. Dua kali Kalioso itu dekatnya California ya. Oke. Terus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Solikin di Tambarajo Wirosari. Nitip salam buat semua yang kenal sama Agus. Masya Allah buat yang selalu ada di hatiku, minta doanya mas. Buat aku yang lagi kurang enak badan. Ya, semoga cepat sembuh ya. Pokoknya semuanya pendengar Alida yang lagi sakit. Sakit fisik, sakit hati ya. Hari gini kok sakit hati ya. Ya, semoga cepat sembuh aja deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah di atas bumi, di bawah langit tak tambahi titik. Ngucapin apa nih, ngucapin selamat hari guru kepada beliau Ibu Guru Tanah ya. Semoga jasa-jasamu jadi bermanfaat dan berguna bagi nusa bangsa. Al-Fasolullah diklik gih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siapa nih? Sacau. Sacau apa Sacau ini? Ah, namanya ribet banget nih. Sacau di Darul Fikr. Wanita salam buat ayah dan ibuku. Saya di rumah, semoga diberi umur panjang ya dan rezeki yang lancar. Amin. Terus buat semua santri Darul Fikr Andong dan buat ustad-ustadnya, terus buat keluarga besar Abi Rozak di Sumber Agung, requestnya Robana. Dari Mardi di Kemuning, request request absen aja mas. Terima kasih. Oke deh. Assalamualaikum Alida, waalaikumsalam. Makin ajib aja dari Noven di teras. Selamat yang ikut, salamnya buat semua aja. Buah-buah sukun diambil dagingnya. Assalamualaikum, semangat malam semua. Waalaikumsalam, malam juga. Biji zaitun kayak biji kenari. Syarifah berpantun buat sobat dan ukti Fitri. Ukti Fitri siapa ini lagi? Jeruk Florida rasanya nyami. Anda saja jeruknya di sini ya. Buat yang muda-muda yuk semangat tolabul ilmi. Banyak serat si buah delima. Mau sukses dunia akhirat ilmulah kunci utama. Buah kelapa banyak ditanam. Jika malas belajar menyapa dengerin aja 107,6. Betul. Ada buah duku semanis gula. Karena dah baca SMS-ku buat yang siar tambah pahala. Amin. Jeruk mandarin manis rasanya. Ya Robana diputrin tambah eksis buat alhidayahnya. Oke deh. Buah melon dipetik ranum. Tak lupa syukron dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Rio Dindelangku Klaten. Mau apa? Mau pengajian. Pengajian di Pedan. Alamatnya mana mas? Manyat. Alamatnya di depan Balai Desa Keden, Pedan, Klaten ya. Sekali lagi di depan Balai Desa Keden, Pedan, Klaten. Nah, udah jelas? Ya, langsung meluncur sana ya. Ada Frida di Jaten, kenapa kok Alidah tabrakan dengan radio yang mirip Alidah Boyolali? Syukurlah suara Alusuna Wajamah disebar, ya tersebar luas. Amin. Ya, ini ya, namanya juga apa itu jalurnya banyak ya, tabrakan juga boleh mbak. Tapi tabrakannya enggak sakit kok ya. Dari Fitri di Malang Sari, request Antono Sotun. Salamnya buat Sahermania Malang Sari dan SMPN 1 Bonyosongo Mojosongo. Buat masnya mat kerja aja, makasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Pak Tri di Jatinom, salam buat Mbak Sarifah, Tanaya, Ana, Mas Yani, terus Pak Yono, Pak Najab, lagunya Habibie Rasulullah. Satu lagi dari siapa nih? Isnaini. Minta lagunya Subhanallah ya mas. Salamnya buat semua pendengar Alidah aja. Oke deh. Yuk kita selawatan lagi yang banyak di request oleh sahabat-sahabati. Ya Abul Hasanain ya. Terus nanti dilanjut Apa ya enaknya? Ya, coba nanti dinikmati ya sendiri aja ya. Oke ya, sambil menunggu sambungan di kediaman Habib Novel bin Muhammad Al Idrus tentang kajian Majelis Ar-Raudhah, kita berselawat dulu ya. Ajib. Tajallani 'ala zuhri. Badanun 'ala nuri. وقد أطيت منشوري بأنني غير مبدوني يا بل حسني عليك السلام يا رفيق الرسول والصحابة was Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Al-Hidayah FM yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, salah satu penggemar dan yang mabuk cinta dengan Al-Hidayah, mengucapkan selamat mengudara di udara dan di angkasa serta di alam para wali. Semoga Al-Hidayah terus berjaya menyuarakan suara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi mercusuar Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di Karasidenan Surakarta dan insya Allah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Semoga terus jaya. Hidup Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I saw. Kembali lagi di 107.6 Radio Al-Hidayah, media dakwah menjalin ukhuwah. Masih barengan sahabat Al-Fadhil di lantun qasidah Rabbana ya, sampai nanti tersambung di lokasi kajian rutin Majelis Ar-Raudhah. Kita sapa kembali di layanan SMS di 085-642-1411. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekor salawat dari Mukhlisin Dawam. Salamnya buat semuanya dari Mas Yani di Gunung Madu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Selamat di Sukawaya, Candir minta lagu Suala Naya Habibana. Lagunya dikirim buat Hatros Sapu Jagat. Yaudah gitu aja, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mas Fatan di Pondok Pesantren Donul Quran Tetersi Muhammad. Malam tugas Mas Alfandi. Salam siar buat Mas Alfandi aja, dan salam persahabatan buat Mbak Rina di Belakung Simo, Mas Yani di Gunung Madu, dan sahabat-sahabat yang malam ini meramaikan Alidaya. Saya kosidanya yang ikut sahabat yang request masuk lewat telepon, tapi tidak ada yang lewat telepon ya. Terus ada Miss Ran di Kulon Progo. Tadi kayaknya sudah nih. Oh, coba aja deh. Salah nih. Miss Ran di Kulon Progo, Puncak Monore. Semoga Radio Al-Hidayah tetap jadi udara. Kirim-kirim salam buat semua pendengar Radio Al-Hidayah. Dari Amin di Tulung minta lagu Habib yang judulnya Nurul Mustafa. Salamnya buat teman-teman gue yang di Es Galung. Buat kakaknya moga gak cepat capek. Sebelumnya makasih. Sama-sama ya. Terus assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ifah di Kebak Kramat, mau nitip salam buat teman-temanku di Ponpes Umul Qura Boyolali, khususnya buat sahabatku Mbak Lis yang ada di rumah. Moga cepat khatam Al-Quran lagu yang ikut. Selamat malam Mas. Malam juga saya Eros di Klaten, minta lagu Assalamualaikum. Salamnya buat semua aja. Dari Syekh Hermania ex-friend, requestnya Robi Khalak Tuhas, saya mengirim salamnya buat keluarga dan anak Ponpes Al Mansur dan semua aja, tolong diputar ya, makasih. Dari monitor baru lagu yang ikut, saya mau tanya gimana cara mendapatkan buku rohani Al-Hidayah, makasih, mohon kasih tahu caranya dari Ibu Neng di Boyolali. Maksudnya buku rohani Al-Hidayah gimana ini ya? Terus ada Agung di Klaten, mau minta lagu Salawat ya Habib Ayyabul Hasanain. Salamnya buat semua pendengar Radio Al-Hidayah aja. Ada Akhfi di Simo Purwadadi, request lagu boleh ya Habib ya Rasulullah. Salamnya buat jamaah Ahbab Mustafa Simo. Kita ke salawat lagi sambil menunggu sambungan di lokasi kajian ya Habibi. Yo ya Habibi. Ya Habib. Spesial buat sahabat Swadi, tetap stay tune ya. Lantunan qasidah-qasidah Rabbana sampai pernah pukul 8:30 malam kayaknya ya. Stay tune. Habibi. Yeah. kami mengudara dari Jalan Raya Solo Baru, nomor 38 Solo, 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. لرسول الله أزكى 107,6 Radio Al-Hidayah FM Media Dakwah Menjalin Ukhuwah. Baik, sama-sama di Al-Hidayah. Masih berikan sahabat Al-Fandi di lantunan kau, silakan sedia rambana ya. Kayaknya belum tersambung nih ya. Oke, sahabat-sahabat, nanti sahabat-sahabat bisa berdialog ya, interaktif barengan Habib Novel. Bisa dicatat nomor teleponnya untuk bertanya-tanya bersama Habib Novel nanti di kajian Ar-Raudhah ya. Ayo, dipersiapkan pulpen sama apa itu kertasnya. Ya, nanti sahabat-sahabat bisa berdialog bersama Habib Novel di kajian Majelis Ar-Raudhah di nomor telepon di 0271 633 860, sekali lagi di 0271 633 860. Sahabat Novel diulangi, buat sesempat ini nanti bisa berdialog atau interaktif bersama Habib Novel di nomor telepon di 0271-633-860 ya, sekali lagi di 0271-633-860. Kemudian kalau SMS-nya sahabat bisa kirimkan via SMS di nomor telepon SMS senternya Al-Hidayah ya di 083-865-430-777, 7-nya 3 kali ya. Sekali lagi kalau lewat SMS nanti bisa tanya-tanya lewat SMS di 083-865-430-777, 7-nya 3 kali. Baik, satu buah salawat berikut ini ala ya Rasulullah. Ya Tuhan khalqi mani mani lal'anu di 107,6 Radio Al-Hidayah, media dakwah menjalin ukhuwah. Baik sahabat-sahabat di Al-Hidayah, dan kita sudah tersambung di kediaman Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu kajian rutin Majelis Ar-Raudhah. Buat sahabat nanti sahabat bisa bergabung via telepon yang pengen berdialog bersama Habib Novel di nomor telepon di 0271-633-860, sekali lagi di 0271-633-860, dan via SMS online di 083-865-430-777, sekali lagi di 083-865-430-777. Selamat buat semuanya yang sudah bergabung via SMS ya tadi, yang sudah bergabung. Ini sahabat Fani mau nyapa dulu satu yang bergabung di fanpage. Dari Mbah Reso ini ya, regresi Soalana tadi sudah hadir di Butergen. Salamnya buat Dewi di Sarahmawati, Abah Najab, makasih tadi petinya jadi tambah parfum nih ya. Oke, sahabat Fani, sekalian buat semuanya yang sudah bergabung, Afan yang belum tersapa, sekali lagi, Afan banget. Dan juga Afan juga solawat-solawat yang belum terputarkan, contoh lain waktu dan kesempatan, sahabat Afan diputarkan buat sahabat-sahabat di semuanya. Baik sahabat, kita langsung menuju ke mana nih, kediaman Habib Novel ya, di beliaunya di mana nih, Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo ya. Sahabat Afan dan sekedar budi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing, teman-teman yang ada di Abu Dhabi, teman-teman yang ada di Malaysia yang mengikuti kajian ini, saya ucapkan selamat bergabung dengan Majlis Ar-Raudhah di malam ini. Semoga kebersamaan kita diberkati oleh Allah Ta'ala. Semoga kebersamaan kita ini akan bawa kebersamaan kelak bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Semoga kebersamaan kita ini kelak menyebabkan kebersamaan di surganya Allah Ta'ala. Hadirin, tidak ada sesuatu yang lebih indah seperti indahnya bersama dengan orang-orang yang dicintai Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih indah seperti indahnya bersama orang-orang yang ingat kepada Allah. Sangat indah kalau kita bisa duduk bersama dengan orang-orang yang ingat kepada Allah, duduk bersama dengan orang-orang yang merindukan Allah, duduk bersama dengan orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Dan saya yakin setiap orang yang hadir di majlis ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Saya yakin setiap orang yang ikut mendengarkan kajian ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Dan saya yakin setiap orang yang hadir di tempat ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa tidak? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seseorang yang melakukan perjalanan ke sebuah kota, di tengah jalan dihadang oleh seorang pria. Kemudian pria tadi bertanya, kamu mau kemana? Mau ke kota itu? Urusan apa? Urusan duit? Urusan ini? Dikatakan tidak. Lalu untuk apa kamu ke sana? Saya pengen ketemu saudara saya karena saya mencintainya di jalan Allah. Saat itu sang pria yang menghadang kembali bertanya, betul kamu gak punya tujuan yang lain? Maka dijawab, benar tujuan saya cuma ini. Pria itu kemudian berkata, kabar gembira untukmu, sesungguhnya aku adalah seorang malaikat yang diperintahkan menjelma dalam rupa manusia untuk menyampaikan kabar gembira dari Allah. Sebagaimana engkau pergi dalam cintamu kepada saudaramu di jalan Allah, maka Allah Ta'ala mencintaimu. Artinya, orang-orang yang hadir majelis seperti ini karena rindu ingin bertemu saudaranya di jalan Allah Ta'ala, ada yang datang dari Kalioso, ada yang datang dari Jamsaren, ada yang datang dari Wonogiri mungkin, ada yang datang dari Boyolali, bahkan ada yang datang dari Sragen, ya, dan berbagai kota, dan juga banyak SMS yang masuk mengatakan dapat malam Muharram, ya, tapi insya Allah tetap ikuti dari radio. Artinya juga banyak yang pengen datang tapi karena keterbatasan tidak bisa datang, tidak bisa hadir. Semua itu innamal a'malu binniat. Dan saya yakin semua yang niatnya seperti itu pasti orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak mungkin tidak dicintai oleh Allah seseorang yang mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau hati kita udah dibuat cinta dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, pasti kita orang yang dicintai oleh Allah. Kalau hati kita dibuat mencintai sholat, pasti kita orang yang dicintai oleh Allah. Kalau hati kita dibuat mencintai majelisnya Nabi Muhammad SAW, pasti kita orang yang dicintai oleh Allah. Karena itu kebersamaan kita di tempat-tempat yang seperti ini, di majelis-majelis yang seperti ini, dimanapun ada majelis tersebut, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain, siapapun orang yang menyelenggarakannya, maka itu adalah kebersamaan yang tidak bisa diuangkan dengan mata uang jenis apapun. Ya, tidak bisa diuangkan dengan mata uang jenis apapun. Ibarat puasa, as-shaum li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku maka aku yang membalasnya. Artinya segala sesuatu yang dilakukan untuk Allah dan karena Allah, Allah langsung membalasnya dan tidak ada alat ukur untuk mengukur besarnya balasan Allah yang diberikan kepada orang tersebut. Terutama orang-orang yang mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu, dikatakan bahwasannya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk orang-orang yang seperti itu. Dan bahkan malaikat memintakan ampun untuk mereka semua. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang belajar kebaikan, semua makhluk yang di alam semesta memintakan ampun untuknya, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuknya. Ini menunjukkan bahwasannya siapapun yang melangkah ke tempat yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ada sedikit hikmah yang kemarin saya peroleh ketika saya mengajar ibu-ibu sore, Rabu sore itu pengajian ibu-ibu. Kebetulan saya lagi mengajar adab-adab tidur. Adab-adab tidur. Di rumah kalau ada yang mau menyaksikan bisa lihat live streaming videonya. Ya, live streaming videonya setiap sore itu saya live streaming video. Sama seperti malam hari ini insyaallah. Nah, ada mau tidur dianjurkan baca ayat kursi. Sejarahnya baca ayat kursi mau tidur ini yang ngajari siapa? Coba kita renungkan lagi. Seperti yang dikatakan Dr. Hermansyah tadi, yang ngajari pertama kali itu setan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditugaskan jaga tempat penyimpanan harta zakat. Malam hari seorang pencuri masuk ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Setelah ditangkap, pencuri tadi berdalih, saya ini orang miskin, saya enggak punya apa-apa, saya butuh, tolong lepaskan saya, mengelak. Maka oleh Abu Hurairah dibebaskan, karena beliau orangnya sangat penyayang, santun, perasa, lemah, lembut, dibebaskan. Kemudian besok paginya ditanya oleh Rasulullah SAW, tadi malam apa yang terjadi? Ada enggak ini? Ya ada Rasulullah begini-begini, nanti malam dia akan kembali lagi, kata Rasulullah SAW. Hari kedua betul kembali lagi ya, melakukan pencurian, kembali ditangkap, kembali berdalih, maafkan saya ini tidak akan mengulang lagi, saya orang butuh dan lain sebagainya. Iba Abu Hurairah dibebaskan. Kata Rasul, besok hari ketiga akan datang lagi dia. Dan ternyata betul, hari ketiga datang kembali orang tersebut. Apa yang terjadi? Ketika hari ketiga Abu Hurairah nangkap dan tidak mau melepaskan. Nangkap, enggak mau melepaskan. Maka orang tersebut berkata, tolong bebaskan saya kali ini, nanti kamu saya ajari sesuatu. Yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak ada yang dirugikan ini kan, tidak ada yang hilang dan lain sebagainya. Diiming-iming ilmu. Kalau kamu bebaskan saya, kamu ajari satu ilmu yang manfaat. Nah, sahabat berpikir ini ilmu ini nilainya tidak bisa diuangkan, nilainya sangat mahal. Nanti ilmu ini bisa didistribusikan kepada banyak orang. Maka beliau pun mengatakan, apa ilmunya? Kalau mau tidur baca ayat kursi, maka kamu tidak akan didekati oleh setan sampai pagi, sampai kamu bangun tidur. Akhirnya dibebaskan. Besok pagi Rasulullah SAW nanya, gimana dengan tamumu semalam? Maka dijawab, ya Rasulullah, memang saya tangkap, terus terpaksa saya bebaskan. Kenapa? Nah, saya diiming-iming ilmu. Katanya kalau saya bebaskan, saya akan diajari sesuatu. Apa yang diajarkan sama tamu kamu semalam? Kalau mau tidur, saya disuruh baca ayat kursi, tidak akan didekati oleh setan sampai pagi. Maka Rasul bertanya, kamu tahu enggak tamu kamu itu siapa 3 hari berturut-turut? Enggak tahu ya Rasulullah. Innahu lakadzub. Sesungguhnya tamu kamu selama 3 hari itu adalah sang pendusta yang paling pandai berdusta. Yaitu setan. Innahu lakadzub, kata Rasulullah. Itu tamu kamu 3 hari berturut, itu setan itu sendiri. Itu setan. Hanya saja semalam dia berkata jujur. Nah, inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Inilah jiwa besarnya seorang pemimpin Islam, yaitu baginda Muhammad SAW. Tepatlah yang dikatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihatlah siapa, lihatlah yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Rasul sendiri SAW ketika ilmu ini didapat dari setan oleh Abu Hurairah, dan ilmu itu benar apa adanya, Rasul membenarkan, dia pendusta, tapi semalam dia berkata benar. Akhirnya dikukuhkan oleh Rasul, jadi ajarannya umat Islam. Mau tidur baca ayat kursi. Siapa yang ngajari? Yo Kanjeng Nabi. Mosok setan. Setelah dibenarkan oleh Kanjeng Nabi, jadi ajarannya Kanjeng Nabi SAW. Asalnya dari setan. Artinya Rasul mengajarkan, lihat siapa, jangan lihat siapa yang mengucapkan, lihat yang diucapkan. Setan saja kalau ngomong jujur itu ucapannya dipegang. Ya kan? Urusan ilmu nih. Setan kalau udah ngomong jujur ucapannya dipegang. Lah kok sekarang kita manusia kok pilih-pilih? Ya, kok pilih-pilih? Tapi kita butuh manusia yang bisa menimbang. Ini ucapannya benar atau tidak? Ucapannya ngawur atau tidak? Jangan asal setiap orang ucapannya kita pegang. Harus bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul udah tidak ada, al ulama waratsatul anbiya. Bertanya kepada pewaris para nabi. Tinggal tanya sama ulama, ini ada orang ngomong gini benar enggak? Benar. Padahal itu yang ngomong orang yang paling kita benci. Ya kita pegang. Jangan lihat orang itu membenci kita atau kita benci. Ucapannya benar atau tidak. Nah, itu loh indahnya Islam. Dan dalam hadis ini ada suatu pelajaran yang luar biasa. Bagaimana sahabat itu rasa cintanya kepada ilmu. Ya, rasa cintanya kepada ilmu. Ini urusan pencuri ini kan perkara berat. Perkara berat. Tapi pencuri dibebaskan cuman gara-gara mau diajari ilmu. Berarti ilmu ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, di sini menunjukkan kebesarannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, coba kalau itu setan yang marani kita, KO kita, bisa nangkep setan. Ditekuk-tekuk setan iya kita. Tapi sahabat bisa tuh nangkep setan. Kenapa? Karena ruhnya sangat kuat. Karena ruhnya sangat kuat, enggak sembarangan tuh bisa nangkep setan. Dan di situ juga ada pelajaran setan dapat menjelma dalam wujud manusia. Karena itu berhati-hatilah kepada manusia. Jangan-jangan dia setan. Paham? Jangan-jangan dia setan. Karena itu kalau ada manusia yang tingkahnya tidak manusiawi, berarti itu jangan-jangan setan lagi jelma jadi manusia. Terus kira-kira saya setan bukan? Insya Allah tidak gitu ya. Dan panjenengan juga insya Allah tidak. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bersama-sama lagi. Dan kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin kita bahas tentang masalah sholat. Ya, tentang masalah sholat. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada selanjutnya. Wayu'tuz zakah. Ya, wayu'tuz zakah. Diperintahkan Rasulullah SAW untuk memerangi seseorang, sekelompok orang, sampai dia itu mau sholat. Kalau udah mau sholat, selesai. Jangan. Dan mengeluarkan zakat. Kalau gak mau mengeluarkan zakat, perangi. Ya, kalau gak mengeluarkan zakat, perangi. Dengan catatan. Ini hadis jangan ditelan mentah-mentah ya. Wah, ada orang gak mengeluarkan zakat, ambil pedang, perangi, ngawur. Bukan? Seperti itu. Ini tugas dari aparat pemerintah. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya bagian pajak itu apa? Hah? Dirjen pajak. Dirjen pajak. Kalau ada orang yang jelas tidak mengeluarkan pajak, dirjen pajak kerja enggak? Kerja. Kemudian itu bisa sampai pidana enggak? Penggelapan pajak. Bisa. Kamu hidup aman bayar pajak. Enggak bayar pajak siap-siap pidana. Itu kalau dalam negara. Oh, kita enggak bisa nagih tempatnya orang. Mana pajak kamu? Tambah diperkorok ya kita ya. Ngaku-ngaku dari dirjen pajak. Nah dalam Islam juga begitu. Ini ada dirjen zakat. Dirjen zakat. Nah siapa ini? Orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah Islam. Ya, orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah Islam untuk ngurusi zakat. Nah kalau sampai ada orang tidak mengeluarkan zakat dengan alasan zakat itu tidak wajib baginya, zakat itu bukan suatu yang wajib, maka otomatis orang ini udah murtad, keluar dari agama Islam. Ada muslim bilang zakat gak wajib. Dia mampu, tapi dia mengatakan zakat tidak wajib. Enggak pakai zakat-zakatan. Saya enggak mengeluarkan zakat. Zakat itu tidak wajib. Zakat ada di zaman Nabi. Zaman sekarang enggak perlu zakat. Misal ada orang ngomong seperti itu, maka otomatis orangnya sudah murtad, menentang Islam. Maka yang seperti ini, jaminannya tadi akan dilindungi hartanya, nyawanya dicabut oleh Allah Ta'ala karena dia sudah keluar dari agama Islam. Lain halnya kalau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, bukan karena dia itu tidak percaya dengan zakat, tapi memang dia dasarnya malas, dasarnya pelit, dasarnya bakhil. Wah, duit-duitku kan ngotokin zakat. Aku ngerti zakat itu wajib, saya tahu zakat wajib, tapi moh saya gak mau. Ini yang seperti ini berdosa besar, tidak keluar dari agama Islam tapi melakukan dosa besar. Nah, zakat ini akan melindungi seorang dari banyak bencana. Kalau kita sering mengalami bencana, coba kita lihat zakat kita beres enggak? Zakat kita beres atau tidak? Nah, seringkali terjadi masalah, pegawai negeri itu dipotong berapa persen? 2,5% ya gajinya, dipotong langsung oleh biasanya untuk kantornya atau apa ya, udah motong langsung, katanya untuk zakat. Yang begitu bukan zakat. Kadang orang gak ngerti zakat itu apa. Zakat itu jenisnya macam-macam. Zakat pertanian beda dengan zakat perdagangan. Ya, kemudian zakat mal itu juga berbeda. Nah, zakat mal, zakat harta, ini yang biasanya yang setiap orang kalau hartanya memadai kena. Itu ada nisabnya. Kalau hartanya itu setara dengan emas sekian gram, maka kena wajib zakat. Dan wajib zakatnya itu dihitung bukan hartanya saat itu, tapi harta yang udah muter selama 1 tahun. Jadi misalkan mulai kerja tanggal 1 Muharram, yang dihitung adalah dengan bulan Hijriah, bulan Islam. Mulai kerja 1 Muharram, tahun 1432 Hijriah, maka 1 Muharram 1433 Hijriah dilihat hartanya ada berapa. Harta itu termasuk piutang. Ya, piutang. Utang jangan dikurangkan loh ya. Utang gak dikurangi. Kecuali kalau kita bayarkan baru namanya dikurangi utang. Belum dibayar ya gak boleh dikurangi. Piutang. Kemudian apalagi stok barang. Misalnya punya stok barang nilainya itu adalah 10 juta. Kemudian ada piutang nilainya 800 juta. Ya ini pasti kena wajib zakat. Zakatnya hanya 2,5% dari total kekayaan yang dimiliki setelah 1 tahun berputar. Seperti itu. Jadi kalau Anda punya uang 10 juta wajib zakat? Tidak. 20 juta saat ini wajib zakat? Tidak. Karena kurs emas sekarang itu sangat tinggi. Ya sekarang itu kira-kira kalau zakat emas sekarang berapa ini? 1 gram ya. 400? Sekitar 400 ribu. Ya berarti sekitar 90 kali 4. Berapa? 9 kali 4? 36 juta. Jadi kalau uang kurang lebih punya uang 36 juta setelah 1 tahun muter, di kasnya ada 36 juta termasuk itu piutang, itu kemudian stok barang, maka dia wajib zakat cuman 2,5%. Jadi jangan bingung urusan zakat. Sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nanti akan ada pembahasan tersendiri bab zakat di babnya. Faidah fa'alu dzalika, kalau ternyata dia sholat kemudian dia mengeluarkan zakat, ya syahadat sholat mengeluarkan zakat, asomu, maka dia termasuk orang-orang yang dilindungi minni, terlindung dariku, dima'ahum wa amwalahum, darahnya dan hartanya, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallah, kecuali kalau menyangkut haknya Islam. Dan nanti perhitungannya terserah sama Allah. Begini penjelasannya. Jadi kalau ada orang udah syahadat dijalankan, zakat dia ngeluarkan, zakat dianggap wajib, kemudian dia sholat dijalankan, tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam maksudnya apa? Ternyata dia bunuh orang. Dia membunuh seseorang. Orang yang membunuh orang lain, ya, maka di situ ada hukum. Yang membunuh hukumannya adalah hukum dibunuh. Walaupun dia sholat, walaupun dia mengeluarkan zakat, kalau dia membunuh orang lain, maka pengadilan Islam menjatuhkan vonis hukuman mati, maka dia dihukum mati. Darahnya tertumpah ya, boleh dihukum mati. Yang seperti ini tidak melanggar kata-kata dilindungi dariku, tidak. Ya tidak melanggar. Tetap dia akan dihukum, kemudian nanti terserah Allah surga atau neraka. Hisabuhum 'alallah. Nah, kalau dia ikhlas menerima hukumannya tadi, ya cukup hukumannya itu sebagai gantinya. Sekarang pertanyaan, kalau ada orang nabrak sampai meninggal dunia, kira-kira bagaimana? Hukumnya apa nih? Musibah atau sengaja? Tergantung yang nabrak. No kebut-kebutan ya pembunuhan. Ya kan? Ada aturan pemerintah 80 km per jam, dia 150 nabrak, gak sengaja, ya sengaja. Itu sengaja. Nah, makanya di situ nanti diproses hukum kan? Proses hukum. Di negara kita alhamdulillah hukumnya enggak terlalu ruwet, ya, tidak terlalu berat. Sehingga urusan begitu paling ganti rugi pada keluarga yang ditinggalkan. Kalau dimaafkan mungkin hukuman penjaranya jadi ringan, bahkan bisa bebas. Enggak dimaafkan diproses paling hukuman penjara sekian tahun, kemudian ganti rugi pada keluarga yang meninggal dunia. Tapi jangan lupa hukumnya Allah masih berjalan. Hukumnya Allah masih berjalan. Di situ dia wajib bayar kafaroh. Iya, bayar kafaroh. Puasa berapa lama? Hah? Ada ingat enggak? Saya lupa ini. 2 bulan berturut-turut. Makanya orang kalau pernah nabrak seorang sampai meninggal dunia, biar bersih betul, jalani puasa 2 bulan berturut-turut. Sehingga bersih urusannya dengan manusia, bersih urusannya dengan Allah. Mungkin yang seperti ini belum diterangkan. Belum. Ya, belum diterangkan tuh. Ya, saya terangkan yang belum diterangkan saja. Kalau yang lain-lain mungkin sudah jelas ya. Ini dijalani puasa 2 bulan berturut-turut. Karena dia telah melakukan pembunuhan. Dengan catat itu seorang muslim. Ya, diatnya seperti itu. Ila bihaqqil Islam. Kemudian pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi sekelompok orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di masa pemerintahannya. Ada orang enggak mengeluarkan zakat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq angkat senjata perangi itu. Kenapa? Karena orang-orang itu menganggap zakat tidak wajib lagi. Kalau zaman Rasul kita mengeluarkan zakat, Abu Bakar kami enggak mau. Zakat itu ada zaman Rasul. Ini berarti sudah merubah hukum Islam. Berarti orang sudah murtad melawan Islam, diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus paham asbabur riddah, sebab-sebab yang menyebabkan seseorang murtad keluar dari agama Islam. Ya. Jadi ada suatu beberapa hal, banyak hal menyebabkan orang itu dia murtad. Kalau dia enggak syahadat lagi, meninggal dalam keadaan kafir. Menakutkan enggak ini? Termasuk orang yang mengkafir-kafirkan muslim. Ada muslim dikafir-kafirkan, kamu kafir kamu, kamu kafir. Padahal dia muslim beneran nih. Dia muslim dan akidahnya Islam. Dikafir-kafirkan dan dengan pernyataan dia kafir, maka yang mengkafirkan saat itu akan jadi orang kafir, kalau muslim itu ternyata tidak kafir. Bahaya atau enggak bahaya? Uyuh, makanya hati-hati kalau orang Islam. Jadi orang Islam harus dihormati sama saudaranya, enggak boleh dikafir-kafirkan, dibegitukan dan lain sebagainya. Lah kalau kira-kira dimusyrik-musyrikan bagaimana? Ya akan berbalik. Akan berbalik. Ya takfir wa tasyrik. Makanya kan ulama-ulama Mesir mulai banyak nulis buku itu kan, hukum orang-orang yang suka mengkafirkan dan memusyrikan muslim yang lain. Karena itu hati-hati. Nah, insyaallah sedikit dari hadis yang ke-8 tadi sudah cukup, nanti kita bahas di bab yang lain tentang zakatnya ya dan lain sebagainya. Karena kalau kita bahas itu terus, hadis ke-8-nya enggak rampung. Monggo diunjuk dulu minumnya yang sudah dapat. Ya, ini udaranya agak panas nih. Enggak panas karena tidak hujan tadi. Ini hadis yang ke-9 sekarang. Hadis yang ke-9 ini hadis yang penting sekali untuk zaman ini. Ya, hadis yang sangat penting untuk zaman ini. Coba kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu al hadithu tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu ma stata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya. Pertama kita bahas dulu perawinya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah bukan namanya, tapi julukannya. Kalau diterjemahkan Abu itu bapak, Hurairah itu kucing kecil. Jadi bapaknya kucing. Kira-kira kalau kita dijuluki gitu marah atau senang? Nesu kalau kita ya. Sahabat senang. Kenapa? Yang ngasih julukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat kalau dikasih julukan Kanjeng Nabi itu senang betul ya. Bahkan julukannya Nabi ini mengalahkan nama aslinya. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Tapi dijuluki Rasul Abu Hurairah. Kenapa dijuluki Abu Hurairah? Nih coba ya, kita simak. Sababu takniyatuhu sababu takniyatihi bi Abi Hurairah maruya anhu anhu qala kuntu ahmilu yawman hirratan fi kummi fara'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadhi faqultu hirratun faqala li ya Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah yang punya nama ini, yang punya julukan ini, dulu suatu hari saya itu ngadep Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil bawa seekor kucing di kantong saya. Kira-kira kalau kucing dikantongi besar atau kecil ya? Tergantung kantongnya. Tapi maksud gede-gedenya kantong kan tetap ke kecil ini. Kucing kecil itu. Rasulullah SAW tanya, apa itu Abu Hurairah? Kamu bawa apa? Ya kamu bawa apa? Dijawab, kucing ya Rasulullah. Kucing betina, hirrotun ya. Ini kucing betina. Maka saat itu Rasulullah langsung manggil, ya Abu Hurairah. Artinya orang yang sangat suka kepadaku kucing. Bukan bapaknya kucing itu ya, bukan ya. Ya ini julukan. Orang yang sangat suka kepada kucing. Nah Abu Hurairah setelah dipanggil seperti itu namanya dia lupakan. Dia lebih suka siapa kamu? Abu Hurairah. Ya saya Abu Hurairah. Merasa bangga dengan nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah orang yang jatuh cinta itu begitu. Apa yang diucapkan kekasihnya, julukan yang diberikan kekasihnya itu yang paling disukai. Ya paling disukai. Nama yang lain disingkirkan. Apa yang diberikan kekasihnya itu yang dipakai. Nah sahabat karena cintanya kepada Rasul Muhammad SAW, maka nama yang diberikan Rasul ini yang mereka apa? Pakai. Kenapa? Cinta Rasul itu harus mengalahkan cinta kepada segala sesuatu selain Allah. Cinta Allah, cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau itu tiba ke kota Madinah pada tahun ke-7 Hijriah. Padahal kita tahu Rasulullah SAW itu hijrah pada usia 53 tahun. Rasul wafat pada usia 63 tahun. Kalau dikatakan 7 Hijriah berarti itu 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum wafatnya Rasul, nih Abu Hurairah masih kafir nih. Masih kafir. 3 tahun sebelum wafatnya Rasul datang ke kota Madinah, masih kafir. Belum masuk agama Islam. Tapi begitu masuk kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, aslama ala yadai. Beliau langsung memeluk agama Islam. Walazamahu. Setelah meluk agama Islam, Abu Hurairah tidak melepaskan Nabi Muhammad SAW. Kemana Rasulullah pergi, di situ ada Abu Hurairah. Kalau Rasulullah di rumah, Abu Hurairah standby di masjid. Tidak mau menyia-nyiakan. Ini udah apa baru masuk Islam di akhir, baru ketemu sekarang gitu kan. Maka dimanfaatkan luar biasa. Persis seperti kita. Kalau baru dapat sesuatu gandrung kan dipegang terus, gak ditinggalkan. Betul gak? Dipegang terus. Lagi kita dapat majelis kita lama, mungkin ya. Mungkin kita ini dulu lama bermaksiat, tiba-tiba kok masuk pengajian senang. Maka kita akan aktif di pengajian itu terus. Eman-eman kalau sampai pergi. Begitulah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pegang betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Walazamahu mulazamatan tamah rahbatan fil ilm. Kenapa beliau betul-betul megang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Abu Hurairah sangat pengen mendapatkan ilmu. Nah ini loh, saya tuh ngajak teman-teman untuk gila ilmu, bukan cuma cinta, gandrung sama ilmu. Ya gandrung sama ilmu. Jadi kalau dapat ilmu itu senangnya luar biasa. Cari ilmu itu senangnya luar biasa. Dan kalau udah ngomongkan ilmu, penyakit hilang semua. Gimana caranya? Bisa enggak? Dengarkan ilmu, penyakit hilang semua. Kalau orang dengarkan ilmu jadi sakit, berarti orang sakit. Paham? Dengarkan ilmu kok jadi sakit. Dijak pengajian jadi greges, ini orang sakit ini. Kalau diajak pengajian dia seger, ini namanya orang yang sehat. Seperti Wang Wung, ingat enggak Wang Wung? Cerita saya tentang Wang Wung. Masih ingat? Wang Wung. Tahu Wang Wung enggak? Wang Wung itu kan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa? Nyun ngapunten, rada saru, kumbang tai. Bahasa Indonesianya begitu. Itu Wang Wung, kumbang tai. Hidupnya di mana Wang Wung? Judulnya aja kumbang tai. Ya hidupnya di kotoran. Maksudnya hidupnya di tai, kasar gitu ya. Sensor. Hidupnya di kotoran. Kotoran hewan. Biasanya kotoran kerbau atau sapi. Jadi Wang Wung itu kalau lihat kotoran kerbau, Masya Allah, seperti ada pria yang tampan lihat wanita yang cantik jelita, langsung pengen nubruk. Kan begitu. Ini yang gak punya iman. Yang gak punya iman. Lah Wang Wung kalau lihat yang namanya ngapunten teletong, bahasa Jawa ya, kotoran kerbau gitu ya, atau sapi, Wang Wung itu lihatnya ya tadi itu dengan gemes gitu ya, gemes langsung plus masuk ke dalamnya. Dan kalau udah masuk dalamnya gak mau keluar, itu Wang Wung. Betah betul. Jadi Wang Wung kalau dikasih teletong hidup. Cara bunuhnya gimana? Gampang, semprot minyak wangi. Kalau mencium aroma yang wangi, Wang Wung justru mati. Makanya kita jangan jadi Wang Wung. Kalau di tempat yang jelek seger, ke tempat yang baik greges. Kui Wang Wung. Paham? Di tempat yang baik kok greges, itu namanya Wang Wung. Tapi kalau di tempat yang buruk dia seger, itu namanya Wang Wung. Orang beriman kebalikannya. Di tempat yang baik dia seger. Di tempat yang gak baik dia greges. Misalnya masuk diskotik greges. Gak enak itu. Gak nyaman itu. Loh kamu ini iya aku ya edan, aku wong edan, tapi kok orang nyaman ya, rapi enak aku. Aku kira mlebu masjid walaupun saya ini memang orangnya belum sholat. Kalau masuk masjid saya kok tenang ya, enak hati saya. Saya ini walaupun belum sholat, tapi kalau masuk diskotik kok enggak enak, kenapa ya? Kamu bukan Wang Wung. Kamu bukan Wang Wung. Hati mungkin waktu hati orang beriman. Tampang preman, perilaku mungkin masih preman, hati beriman toh. Ketimbang gaya nih, wah penampilan orang beriman, penampilan orang beriman, perilaku orang beriman, tapi mental preman. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Wah kita ekupluan, kita esobonin yang masjid, tapi sombong rairam. Ya, kemudian tadi itu nggak greges, ya tidak greges. Kemudian kalau maksiat tidak sedih, kalau taat tidak senang, yaitu mental wang. Wang Wung. Ini kok sampai Wang Wung tadi kenapa ini? Ilmu. Kita gandrung sama ilmu. Suka sama ilmu. Kalau masuk majelis ilmu, yuk sehat, yuk seger gitu. Hilang penyakit itu, hilang masalah itu, hilang sumpek itu, hilang hitang apa hutang itu lupa. Lupa enggak sama hutang? Masuk pengajian hutang tambah kelingan gitu ya. Masuk pengajian utang sementara lepas ya. Walaupun ingat enggak jadi beban. Bebannya itu hilang. Cerewetnya istri yang enggak solihah, misalnya istri yang enggak solihah ngomel terus tap. Masuk pengajian tenang, hilang. Ora krungu suarane soalnya. Hilang gitu kan. Suaminya juga yang enggak soleh gitu ya. Suami enggak soleh. Kemudian suka ngomeli istrinya kan. Istrinya begitu masuk pengajian artinya adem. Masalah sementara tersingkirkan. Semoga selama-lamanya. Nah ini Abu Hurairah seperti itu. Gandrungnya sama ilmu. Beliau itu tidak mau kehilangan satu detik dari ilmu. Jadi setiap saat merasa eman-eman. Wah ini kalau sampai saya pergi nanti kalau Kanjeng Nabi tiba-tiba ngomong, wah kelewatan saya, wah gelo saya. Wah kalau nanti saya pergi tahu-tahu Rasulullah melakukan suatu amalan, saya enggak lihat, saya gelo saya. Maka beliau terus tidak mau gelo, ya tidak mau kecewa, selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itulah Abu Hurairah terkenal sebagai sahabat yang paling banyak merawikan hadisnya Nabi Muhammad SAW bi ijma'il ulama. Menurut kesepakatan para ulama, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, meskipun beliau cuma 3 tahun kurang lebih bersama Nabi Muhammad SAW dibandingkan sahabat yang belasan tahun bersama Rasul Muhammad SAW atau sahabat yang puluhan tahun bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yang enggak suka ngomong 3 tahun kok ngriwayatke paling akeh ra mungkin mesti ngarang-ngarang. Itu ada nih umat Islam yang ngaku nih muslim tapi begitu terhadap sahabat, itu juga ada. Makanya kita jangan ikutan yang begitu begitu sekarepmu gitu kan. Kamu begitu terserah. Kalau saya mengikuti ijma ulama, Abu Hurairah perawi hadis yang terbanyak. Sebabnya apa? Satu, Abu Hurairah tidak pergi ke pasar. Abu Hurairah tidak bekerja. Standby, Kopassus, komando pasukan khususnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, selalu standby. Sedangkan sahabat yang lain ngaku, kami tidak seperti Abu Hurairah. Kami ini pulang pada keluarga kami, kami pergi ke pasar. Kadang kami dikirim pergi berjihad yang Rasul tidak ikut SAW. Kalau Abu Hurairah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, Abu Hurairah diberi aji-aji ngapal lagi. Ini Dr. Hirmansah senang nih, pengen nih ini. Aji-aji sekali dengar hafal. Masih ingat enggak cerita saya tentang masalah sekali dengar hafal itu? Hah? Masih kan ya? Enggak usah diulangi. Kok diulangi? Yang coba yang belum pernah dengar coba angkat tangan. Oh, banyak. Banyak. Ya sudah, suara terbanyak. Kita ikut suara terbanyak. Jadi pernah ada seorang raja, raja-raja Arab dulu itu gandrung sama syair. Ya gandrung sama syair. Nah, raja itu kemudian buat sayembara, siapa yang bisa membuat syair yang update, yang terbaru, belum pernah dibuat orang, maka syairnya itu silahkan ditulis di kayu. Nanti kalau betul-betul belum pernah dibuat orang, terbukti kayunya saya timbang, saya ganti emas seberat kayu tersebut. Wah, penyair-penyair semangat nih, gajinya emas. Bisa berapa kilo itu kayu ya. Semangat nih buat syair panjang-panjang sekali. Ngukirnya udah lama gitu kan. Dibawa ke kerajaan. Paduka nih saya punya syair baru. Belum pernah ada orang yang buat. Silahkan dibaca, kata raja. Dibaca. Gitu kan. Raja yang ngomong, syair basi. Basi gimana? Ini karya terbaru saya. Saya udah hafal syair itu dari dulu, kata rajanya. Gak mungkin paduka. Saya buktikan, kata rajanya. Raja yang mengucapkan, dibaca semua. Penyairnya kaget, kok hafal? Ini syair basi, jangankan saya, istri saya hafal. Semakin kaget nih penyairnya, istrinya dipanggil, coba, mam, gimana syairnya? Oh begini, dibaca. Ternyata istrinya juga hafal. Kemudian rajanya ngomong, jangankan istri saya, anak saya hafal. Anaknya dipanggil, anaknya juga hafal. Jangankan anak saya, ini udah biasa nih di rumah, syair ini saya baca. Jadi ini syair lama, satu rumah hafal, pembantu saya juga hafal. Lengkap ini bukti kan ya. Pembantunya dipanggil ternyata juga hafal. Tahu enggak rahasia? Ini saya singkat aja ceritanya. Rahasianya ternyata rajanya ini kepinteran, sekali dengar langsung hafal. Makanya tadi penyairnya suruh baca dulu, penyairnya baca, rajanya ngapal kan. Istrinya raja ternyata dengar 2 kali langsung hafal. Ketika penyair baca, istrinya ikut mendengarkan. Ketika raja baca, istrinya juga mendengarkan. 2 kali mendengarkan, istrinya hafal. Anaknya raja 3 kali mendengarkan, hafal. Tadi penyair baca, anaknya dengarkan. Raja baca, anaknya dengarkan. Ibunya baca, anaknya dengarkan. Dengan begitu 3 kali dibaca, anaknya juga hafal. Pembantunya dengar 4 kali juga hafal. Ketika penyair baca, pembantu menyimak. Ketika raja baca, pembantu menyimak. Ketika sang permaisuri baca, pembantu menyimak. Ketika anak baca, pembantu menyimak. Ketika itu selesai semua, pembantunya mulai ngomong. Ternyata hafal, penyairnya keok. Jadi setiap penyair datang, keok, enggak bisa ngelawan peraja ini. Ini karena kekuatan daya hafal. Dan tentang hafalan inilah yang menyebabkan banyak para sahabat itu yang ummi. Kenapa kan Nabi dibilang ummi, sahabat dibilang ummi, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Jadi kemampuan baca dan kemampuan nulis di zaman Nabi itu beda dengan zaman sekarang. Kita jangan salah persepsi. Zaman Nabi itu orang yang bisa nulis justru orang yang aib. Orang nyatet itu aib. Aneh ya. Kenapa? Kalau nulis berarti apalannya lemah. Apalannya lemah. Di zaman Nabi orang itu yang diandalkan hafalannya. Gak mau nulis. Maunya gak ngapalkan. Makanya mereka gak baca. Pengen denger dihafalkan. Denger di dihafalkan. Makanya Rasul Muhammad SAW dalam keadaan ummi, gak baca, gak nulis, itu bukan kelemahan. Justru itu kehebatan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau gak baca, gak nulis, tapi punya daya hafal yang luar biasa. Punya informasi yang tiada tara dan unlimited. Informasinya tanpa batas terus keluar. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat mengutamakan nih kekuatan hafalan. Ya, kekuatan hafalan ini yang diutamakan di kalangan para sahabat. Makanya hadis Rasul banyak dihafal. Coba kalau sahabat itu enggak kuat hafalannya, kira-kira hadis yang sampai ke kita berapa ya? Oh, dulu tuh namanya alat tulis juga belum, kertas belum ada. Nulis masih di pelepah kurma, di tulang-tulang gitu. Kira-kira berapa informasi yang akan masuk kepada kita? Yang ada orang-orang yang kuat hafalannya. Nah, termasuk diantaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah ngeluh sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, saya itu kalau dengar hadis dari panjenengan kok suka lupa. Kok suka lupa. Rasul kemudian mengatakan, gelar selendangmu. Ini unlogic ya. Unlogic, jadi gak masuk akal. Abu Hurairah kan bawa ridak selendang. Selendangnya itu suruh buka, dibuka, gelar. Setelah digelar, Rasul itu mengambil sesuatu dari langit seakan-akan ya, dari atas. Diambil begini, kemudian dimasukkan ke dalam, selendang tadi. Cuman dari udara, gak ada apa-apa. Diambil, masukkan. Baca nih hadis-hadis yang sahih. Setelah itu sama Rasul ditutup, kemudian diberikan Abu Hurairah. Dekap dadamu, didekap. Kata Abu Hurairah, setelah begini ini, setiap kali saya mendengar sesuatu dari Nabi Muhammad SAW, tidak pernah lupa, langsung nyantol dan langsung hafal. Ini aji-ajinya hafalan. Siapa yang bisa? Coba saya tak gelar selendang, tolong dibegitukan. Ikut daftar enggak, Bro? Kalau ada yang bisa ya. Daftar. Ya, mau ngapalkan Quran enggak repot, jadi enggak wacak. Enggak usah baca, dengarkan MP3 langsung hafal. Ya. Pasang MP3 di telinga sambil naik motor, naik mobil, sekali dengar langsung hafal. Ini kalau ada chipnya kita tanam di otak, oke. Okay, ya. Entah mungkin tahun berapa bisa begitu ya. Tanam chip penghafal, tanamkan dalam otak manusia, jadi kekuatan hafalannya jadi kuat. Enggak mustahil ya, enggak mustahil. Ini Rasul seperti download sesuatu, download ini ya. Dari langit ini ya. Nah, mungkin teknologi sekarang bisa menjelaskan apa itu. Nanti akan semakin jelas apa itu. Itu bukan suatu yang khayalan. Bukan suatu asalan. Emang Rasul ngambil sesuatu, emangnya Rasul ngakon sesuatu enggak ada artinya, sia-sia. Oh, hati-hati. Jangan nuduh Rasul melakukan sesuatu seperti orang bodoh yang enggak ada artinya. Semua gerakan Rasul itu dengan ilmu. Semua gerakan Rasul itu dengan wahyu. Semua gerakan Rasul itu dengan petunjuk. Ini yang diambil sesuatu dari langit, dimasukkan ke situ, ditutup, kemudian taruh di dadamu, hafal. Pertanyaannya, kenapa yang dapat kok Abu Hurairah, yang lain kok enggak dapat? Karena Abu Hurairah minta. Karena Abu Hurairah nyari. Karena Abu Hurairah fokus. Maka diberi keistimewaan di situ oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Hurairah ini punya banyak keistimewaan. Ya. Di antaranya ya, beliau merupakan rais Ahlus Suffah. Tahu Ahlus Suffah? Ahlus Suffah. Suffah ini orang-orang yang tinggal di serambi masjid Nabi Muhammad SAW. Ahlus Suffah itu orang-orang yang tinggal di serambi masjid Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tinggal di situ? Sahabat-sahabat yang tidak punya tempat tinggal. Dan mereka hidupnya sudah tidak punya keluarga. Hidupnya hanya niat untuk ibadah. Hidupnya hanya niat untuk ibadah. Nah, inilah salah satu dasar sekelompok umat Islam mengkhususkan diri untuk ibadah itu meniru ahlus sufah. Jadi kalau ada umat Islam yang kemudian cuma hidupnya ibadah saja ya, karena sudah tidak punya tanggungan, tanggungan pada istri enggak ada, tanggungan pada anak juga tidak ada, maka dia menjadi orang-orang yang fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini ahlus sufah. Nah, ahlus sufah itu jumlahnya masih hilaf, ada mengatakan sekitar 70 orang lah kurang lebih. Ya, ahlus sufah sekitar 70 orang. Abu Hurairah adalah pemimpinnya. Walam yakun ala ghalibihim illa satirul aurah. Dan ahlus sufah ini orang-orangnya sangat fakir, bukan lagi miskin. Kalau miskin masih punya pekerjaan, tapi gajinya enggak cukup, itu orang miskin. Mereka orang fakir, jadi enggak punya pekerjaan. Terus makannya dari mana? Tergantung langit. Tergantung langit maksudnya apa? Kalau ada yang ngirimi ke masjid makan, gak ada yang ngirimi gak makan. Makanya Rasul menganjurkan yang punya makanan buat dua orang silakan bawa ke masjid. Makan berdua dengan sana. Yang punya makan buat tiga orang ya makan di masjid. Karena di masjid ada orang-orang yang tidak bisa makan. Fuqara'il muhajirin. Orang-orang muhajir yang betul-betul tidak punya kekuatan untuk menghidupi dirinya. Ya, kerjaan gak ada, uang tidak ada. Ini ahlus sufah. Nah, mereka itu pakaian, jangankan tempat tinggal, pakaian yang mereka miliki, walam yakun ala ghalibihim, sebagian besar dari mereka itu pakaiannya cuman penutup aurat. Kita tahu aurat itu kalau pria dari pusar sampai ke lutut, dari pusar sampai ke lutut. Jadi mereka cuman punya selendang yang nutup auratnya itu. Kita tahu orang-orang haji itu kan pakai pakaian ihram ya, dua pakaian. Satu pakaian jadi sarung, satu pakaian dari penutup dada. Lah, mereka itu pakainya cuma sarung saja. Ya, sarung tanpa jahitan itu yang dipakai oleh ahlus sufah. Bayangkan musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan. Tapi mereka betul-betul mengabdi kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah radhiyallahu ta'ala anhum, kopassusnya Nabi Muhammad SAW. Standby di masjid, Rasul perintah apa, mereka orang terdekat yang langsung siap mengerjakan perintah beliau sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Naam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujalisuhum wa ya'nasu bihim. Dan salah satu keistimewaan ahlus sufah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa duduk bersama mereka. Enak ipol ya. Lebih baik jadi orang fakir tapi terus diajak duduk Kanjeng Nabi daripada orang kaya jarang duduk Nabi. Betul enggak? Makanya Rasul itu paling senang kumpul sama orang fakir. Makanya kalau ada orang enggak senang kumpul sama orang fakir, ini bukan umat terbaik dari umatnya Rasulullah SAW. Uang kok kumpulnya sugi terus enggak mau kumpul sama orang fakir-fakir itu, kalau katanya Ustaz Sa'dullah itu ya. Ustaz Sa'dullah apa namanya? Pasuruan ya. Itu kalau ngomong kan fakir-fakir gitu ya. Orang-orang fakir enggak dikumpuli, yang dikumpul cuma orang-orang yang kaya. Ini bukan ciri umat yang terbaik dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umatnya Rasulullah itu suka kumpul dengan orang fakir itu suka luar biasa, senang sekali. Sehingga dalam kitab Maulid Simtuduror dikatakan sifat Nabi Muhammad SAW, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang sama orang miskin, maka Nabi Muhammad SAW itu datangnya cepat dan tergopoh-gopoh. Belum jamnya udah datang. Kalau yang undang orang miskin, zaman sekarang yang undang orang miskin rata koi rapopo. Telat ya ora konangan. Walah saya sak kecekele. Baju apa adanya. Coba kalau yang ngundang orang kaya takut gak dapat kursi. Pakaian, wah gak pantas kalau ini. Nanti malu pakai ini. Wah gak pas. Wah dandan sedandan. Dandannya. Datangnya awal waktu. Mergo sing ngundang Pak Presiden. Jangankan Presiden. Wali kota aja udah begitu. Kondangan yang undang wali kota. Oh Masya Allah. Ini takut gak dapat kursi. Undangan jam 7, jam 6 udah standby. Padahal maghrib itu jam 6 kurang 5. Jadi sholat maghrib orang. Sholat maghrib ditinggal. Wus jamak saja nanti maghribnya jamak. Ya na'udzubillah min dzalik. Tinggalkan sholat. Diundurkan cuman gara-gara memenuhi undangannya orang kaya. Nah ini kalau sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Rasul sangat cinta kepada mereka yang miskin-miskin. Makanya sampai muncul doanya Nabi Muhammad SAW, beliau itu berdoa, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Kelak kumpulkan aku dalam kelompok orang miskin. Panjenengan pengen jadi orang miskin atau orang kaya? Lo Kanjeng Nabi nanti kumpulnya sama orang miskin kok, berarti enggak kumpul orang kaya. Pilih suci atau melarat? Pilih jadi orang sugih, nanti yang diajak Kanjeng Nabi kumpul sama orang miskin gitu. Jawabannya yang pinter gitu ya. Dipilih jadi orang sugih, nanti yang digandeng Kanjeng Nabi kumpul sama orang miskin. Nah itu orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang kalau diundang orang miskin datangnya cepet dewe lah itu. Orang sugih yang enggak ngatekan orang miskin, wah, bukan kelompok kami, ya, bukan kelompok kami. Nah itu ciri orang-orang yang beriman, suka kumpul dengan orang miskin. Kumpul dengan orang yang kurang mampu, orang yang susah, orang yang banyak utang, orang yang banyak masalah, kumpul dengan mereka melembutkan hati. Tapi kalau kumpul dengan orang kaya yang hidupnya makannya di restoran ini, ceritanya, wah saya nanti mau ke Bali tanggal sekian. Oh saya nanti tanggal sekian saya mau ke Eropa, tanggal sekian saya mau ke sini, tanggal sekian mau ke sini. Ceritanya begitu, juga still gelap buat hati jadi keras. Ya, kumpul yang begitu buat hati jadi keras. Tapi kalau kumpul dengan orang kaya pengajian lain, itu berarti bukan kumpul orang kaya, namanya kumpul orang pengajian. Nah, kumpul sama orang-orang yang kurang mampu, duduk sama abang beca gitu kan, asik gitu. Nikmatnya luar biasa. Cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma wa karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib naik kuda yang gagah. Wah, Sayyidina Hasan tuh kaya raya beliau. Duitnya turah-turah Sayyidina Hasan ya, kaya raya. Naik kuda yang gagah. Di perempatan, pinggir perempatan itu lagi duduk sekelompok fuqara. Orang miskin, orang fakir yang enggak punya apa-apa. Lagi duduk mereka dengan debu-debu padang pasir ya, dengan pakaiannya kita tahu sendiri, orang miskin zaman sekarang aja pakaiannya begitu, paham ya? Jadi yang apa namanya, saudara kita yang gak mampu ini kan pakaiannya seperti itu, kalau udah di tempat-tempat yang kumuh bagaimana pakaiannya itu, gak ada tempat, gak punya rumah penampungan seperti itu. Apalagi zaman Rasul, kalau dikatakan kaum muhajir saja pakaiannya cukup menutup aurat, mereka duduk dengan wajah yang berdebu, pakaian berdebu, makan. Makan kalau sekarang sego pincuk. Nasi bungkus, nasi pincuk. Di Padang Sahara, kira-kira itu rotinya campur debu enggak ya? Ini roti campur debu apa enggak kira-kira? Campur debu. Dan kira-kira rotinya ini kalau sekarang ada roti, toko roti yang kualitasnya istimewa. Ada misalnya nih, ini roti Talita ya. Arroto kan rotinya roti Talita, iklan gratis. Pakai roti Talita ini kan rotinya majelis, rotinya pengajian, dijamin halal, dirasakan juga enak ya. Nah, kemudian ada roti yang lain. Udah makan enak. Tapi sekarang kalau roti, ada roti itu yang harganya Rp500. Dimakan kira-kira enak apa enggak? Dokter Hermansa yang bilang bukan saya. Ya, dimakan kurang enak. Nah, ini sahabat apa namanya? Orang-orang yang para tabi'in yang hidup di masa Sayyidina Hasan yang enggak mampu, itu makan roti Arab, tapi orang-orang enggak mampu yang punya, itu alote rairang. Keras, rotinya keras. Sayyidina Hasan diundang. Cucu Nabi, iya, turun toh, mampir makan bersama kami. Merhaba. Oke, kalau kita sekarang ya. Merhaba. Siap. Langsung turun dari kudanya tambatkan, langsung duduk silo, yuk mana makan lahap. Wah, seneng, nyeneng kayak gitu ya. Betul-betul seneng, bukan kita kepekso. Bukan gitu. Betul-betul seneng nih dengan lahap, dengan senang makan enak. Ini makanannya orang yang dicintai oleh Allah. Ini makannya orang-orang yang dulu kakek saya suka kumpul bersama mereka. Kakek saya suka makan bersama mereka. Saya akan makan bersama mereka. Wah, seneng diundang tuh. Dengan kalau kita, cici, roti siji pangan, wih, sikatan apa ora wih, aduh. Kita kaken mikir, ya, itu kita. Tapi kalau ini cucunya Nabi Muhammad SAW, gak mikir begitu. Yang ngundang orang miskin tidak dilukai hatinya, dibahagiakan karena apa? Karena dia betul-betul senang. Ini dulu orang-orang yang dicintai oleh kakek saya. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Innamatun soru nabi du'aqa'ikum. Sabda Nabi Muhammad SAW, kalian itu mendapatkan pertolongan sesungguhnya berkat orang-orang yang lemah ini di antara kalian. Coba nih kalau yang doa lemah ini angkat tangan, Gusti kiamat kiamat. Untung yang lemah ini doa, ya Allah turunkan hujan. Kita yang dongo, kita yang lemah-lemah, betul tak? Ya Allah, jangan ada paceklik. Ya Allah, semoga dolarnya itu turun. Nah, ini orang yang lemah. Semoga cari duit gampang. Ini orang yang lemah. Makanya ekonomi ini rada enak. Itu gara-gara doanya orang yang enggak mampu. Yang kaya apa doa begitu? Ora. Blas. Pemikir. Yang mikir yang enggak mampu enggak? Enggak mampu. Innama tunsuruna bi dhu'afaikum. Makanya orang yang suka kumpul dengan orang miskin, orang yang enggak mampu, orang yang lemah secara ekonomi, dijamin dari Nabi Muhammad SAW, innama tunsuruna, sesungguhnya kalian akan mendapatkan pertolongan berkat yang lemah di antara kalian. Jadi kalau pengen ditolong sama Allah, kumpul bersama mereka. Ya, pengen dapat pertolongan Allah, kumpul bersama mereka. Gak pengen dapat pertolongan Allah, jauhi mereka. Dijamin mumet. Dijamin hidupnya gak bakal tenang. Dijamin hidupnya akan penuh dengan persoalan dan kesengsaraan, jalan keluarnya susah. Tapi kalau rajin kumpul bersama mereka dan menyenangkan mereka, maka pertolongan dari Allah akan terus turun. Ini kok enggak dihatikan sana tadi ini. Ya, ini sahabat radhiyallahu taala anhu. Monggo diunjuk rin. Mohon telas. Saya belum minum, boleh minum enggak ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang di luar sudah dapat semua minumannya? Sudah. Ini rotinya bisa dibagikan sekarang. Terima kasih. Alhamdulillah. Ngaji itu harus enak. Minum enak. Ya, makan enak. Nanti Jumat lagi enggak tahu ya teri atau apa ya, wallahu alam. Pokoknya kan enak. Yang penting enak. Katanya kalau makan bersama yang dicintai itu enak. Tadi kita sudah ngaku saling mencintai. Jadi makan apapun ya enak. Sego garam enak. Betul begitu. Alhamdulillah. Lumayan buat ganjil-ganjil. Kalau tadi belum sempat makan malam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Para pemirsa dimanapun Anda menyaksikan majelis ini, begitulah gambaran tentang Ashabus Suffah, orang-orang yang hidup di serambi masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujalisuhum wa ya'nasu bihim. Dahulu Rasulullah SAW itu suka duduk bersama mereka, wa ya'nasu bihim. Rasul kalau sudah kumpul bersama mereka merasa tenteram hatinya. Merasa nyaman, merasa senang kalau kumpul bersama mereka. Kira-kira kita udah bisa begitu belum ya? Belum ya? Masih pilih-pilih. Nah, gimana kita bisa kumpul dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu tapi yang ibadahnya bagus? Itulah Ahlus Suffah. Ya, emang contohnya imam-imam masjid di desa-desa itu kebanyakan orang-orangnya tidak mantu atau belum mampu, muadzin-muadzin masjid, ya. Kemudian, ya jenis itulah. Ya, kita-kita ini termasuk yang belum mampu sebetulnya ya. Cuman gayanya aja, gaya mampu. Ya. Oh, gaya mampu sudah. Baik, ini kita ini, kumpulan kita ini kumpulan orang-orang gak mampu ini. Alhamdulillah. Lebih baik ngomong gak mampu daripada ngaku mampu. Ya, Rasulullah ya'na subhim, senang kalau udah kumpul bersama mereka itu, so. Senang. Makanya Rasul mengeluarkan ultimatum. Rasulullah SAW mengeluarkan ultimatum. Syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanannya pesta perkawinan. Walimah itu akad nikah itu, pesta perkawinan akad nikah itu seburuk-buruk makanan. Kalau yang diundang hanya orang kaya, yang miskin disortir. Itu kan sekarang ada tim pengundang, ada daftar gitu kan. Saya mau ngundang orang punya daftar. Oh, ini daftarnya. Miskin, coret. Miskin, coret. Rodok orang miskin, pending. Sugih, lolos. Kaya, oke. Okay. Sugih banget. Oh, ini jangan sampai dilupakan. Ini yang begini, itu makanannya makanan yang terburuk. Kalau datang pesta perkawinan seperti itu, udah jangan dicicipilah. Kenapa? Medeni. Makanan yang terburuk, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kenapa dikatakan makanan yang terburuk? Karena melupakan orang yang kurang mampu. merupakan kita atau saudara-saudara kita dalam kondisi ekonominya yang lemah, dilupakan langsung di ultimatum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yad'uhum bil laili fa yufarriquhum ala ashabihi. Kalau udah malam, Rasulullah SAW manggil tuh ashab Suffah, dipanggil. Sini, sini, ini kumpul sama saya, sini. Kemudian sama Rasul diutus. Kamu ke rumahnya Abu Bakar, nanti makan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kamu ke rumahnya Umar, makan bersama Umar bin Khattab. Dibagi, dijum gitu. Ini biar makan di sana, ini biar makan di sana. Diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang, kira-kira ada gak yang mikirkan makan malamnya umat Islam ini? Mangan ramangan karepmu. Sekarang begitu. Rasulullah dipikir nih, pimpinan sejati. Rasulullah enggak makan sebelum sahabatnya pada makan. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Wa tata'asya ta'ifatun minhum ma'ah. Setelah dibagi-bagi, sekelompok orang Rasul mengatakan, ini jatah saya. Kalian makan bersama saya. Nah, itu digilir. Wah, paling senang tuh sahabat kalau udah makan bersama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Bisa bayangkan enggak ya? Makan satu nampan bersama Kanjeng Nabi itu seperti apa? Boten saged dahar bet. Pekewo, Rasul enggak begitu. Rasulullah SAW itu kalau udah kumpul sahabatnya grapyak. Jadi berwibawa tapi enggak sahabatnya enggak sampai pekewo. Ya makan ya waktu makan ya nyantai makan gitu ya. Santai. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza ja'at hadiyatun asaba minha wa batha ilaihim minha. Kalau Rasulullah SAW dapat hadiah dari seseorang, maka Rasulullah SAW asaba minha, beliau cuma mencicipi sedikit, setelah itu diberikan kepada ahli suffah. Nih, bawa ke masjid biar dimakan sama sahabat-sahabatku yang di sana. Wa idza ja'at sadaqah ba'atha biha ilaihim wa lam yusib minha. Tapi kalau ada orang ngasih sedekah, Rasul saya mau sedekah. Maka Rasul enggak ngambil sedikit pun, semuanya diberikan untuk sahabatnya. Karena haram bagi seorang nabi menerima sedekah. Rasulullah enggak makan harta sedekah. Tapi kalau hadiah diterima. Hadiah sama sedekah itu berbeda, apalagi zakat. Zakat jauh berbeda. Ini udah jam berapa ini? Ya, jam 10 kurang 1/4. 9.47. Ya insya Allah nanti kita lanjutkan Abu Hurairahnya Jumat yang akan datang. 10:30 kita selesai. 45 menit gak nyampe ini untuk tanya jawab. Mas Siddiq, sudah siap Mas Siddiq? Sudah siap Habib. Ya, SMS-nya udah juga disiapkan? Untuk SMS di malam hari ini bisa melalui nomor 083-865-430-777. Ulangi lagi Mas Siddiq. Di nomor SMS 083-865-430-777. Sekali lagi di SMS 083-865-430-777. Ya, itu bagi yang mau SMS, silakan SMS mulai sekarang. Kemudian untuk yang mau telepon, bisa telepon langsung malam hari ini insya Allah. Tolong dicatat nomornya yang mau telepon ya, dengan catatan kalau nanti pertanyaannya mengandung sara langsung saya putus. Iya, kalau pertanyaannya, jadi pertanyaannya tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh mencaci orang lain ya. Kalau pertanyaannya mengandung sara nanti langsung saya putus. Nah, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba teleponnya dimatikan sama operator gitu ya. Bisa telepon ke nomor 0271, kodenya Solo ya, 0271 633 860. Bagi yang ingin bertanya via telepon langsung, bisa telepon ke 0271 633 860. Sekali lagi, 0271 633 860. Itu yang mau tanya via telepon. Demikian. Ada yang udah masuk Mas Siddiq? Ada di line telepon Habib. Silahkan Mas Siddiq. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Volumenya kurang keras Mas Siddiq. Mau nanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari halo. Mana? Dari Kalioso. Dari Kalioso, ya. Suaranya agak keras sedikit ya. Oh ya. Mau kalau sholat jamaah waktu rakaat pertama itu lampunya masih hidup nyala tidak oglanan itu. Sholat ya, misalnya. Ternyata rakaat pertama oglanan sehingga tidak bisa melihat imam itu sebaiknya gimana Gus? Tidak bisa apa? Tidak bisa melihat gerakan imam. Iya, masih bisa dengar suaranya imam enggak? Masih bisa. Ya, berarti bisa tahu kira-kira imam ini lagi rukuk, lagi sujud, lagi itidal, bisa tahu? Bisa. Bisa, ya oke. Kalau masih bisa tahu gerakan, suaranya imam, maka ikuti imam dengan aba-aba suaranya itu kan. Allahu Akbar, berarti ini mulai rukuk misalnya. Sami Allahul Man Hamidah, mulai itidal. Ya, lanjutkan sholatnya tetap berjamaah. Kecuali nanti kalau sudah sampai sound system juga terputus, kemudian yang di belakang tidak bisa mendengar dan tidak ada orang yang menyampaikan suara imam. Tidak ada menyampaikan suara imam, kemudian juga tidak bisa melihat soft yang di depannya. Wes iki peteng dedet gitu ya. Jadi sampai soft di depannya juga tidak kelihatan. Ini hampir mustahil. Ya, hampir mustahil karena biasanya soft di depan masih kelihatan. Di depan itu ikut di depannya lah lagi. Tapi andai kata anggap saja kondisi terjadi pada seorang yang tunanetra. Orang tunanetra dia hanya berpegang pada suara. Nah, ketika itu sound sistemnya mati karena oglangan, PLN padam. Maka dia boleh mufaraqah. Ya, langsung niat sholat sendiri karena dia sudah tidak bisa mengikuti imam. Sebab ketinggalan imam 3 rukun itu sholatnya otomatis batal. Begitu dari Kalioso, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya Mas Dik. Selanjutnya di line telepon yang kedua. Assalamualaikum. Halo. Ya. Oke, line teleponnya kita pending dulu sebentar Mas Sidik. Kita coba di sini ada yang mau nanya enggak? Iya. Yang tengah dulu. Silakan pakai mic-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan dari mana? Nama saya Muhammad Nurdin dari Tawangsari. Muhammad Nurdin. Nurdin. Iya. Saya tadi jadi teringat dengan peristiwa waktu Ramadan kemarin kita terawih itu ada kejadian yang saya anggap lucu karena yang menjadi imam sesungguhnya dia kalau di dalam kampung disebutnya sudah sebagai wakil mudin. Nah, ini atau seseorang lain ya atau kita nggak perlu sebut siapa dia melakukan sholat itu. Menjadi imam pada saat dia mau ruku itu diruku duluan baru dia bilang Allahu Akbar. Begitupun dia sujud sampai itidal dan seterusnya. Jadi mendahului makmum, apakah ini cara kami? Kalau menurut saya pribadi ini kayaknya kurang pas. Gimana Bu? Ya itu hanya masalah keutamaan ya. Jadi imam itu kapan dia membaca takbir takbiratul intiqal, takbir berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, maka dia membacanya seiring dengan perpindahan gerakannya. Dia Allahu Akbar, misalnya mau rukuk ya. Ketika dia Allah itu ketika gerak mau rukuk, ketika Akbar persis pada waktu rukuk. Tapi ada imam yang mungkin sangat berhati-hati karena tidak mau ada makmum yang mendahulunya, maka imamnya rukuk dulu baru Allahu Akbar gitu. Ya ini salah pemahaman aja. Jadi bukan masalah salah sampai batal sholatnya, tidak. Tapi akan lebih utama kalau memang takbiratul intiqal itu seiring dengan gerakannya. Sami Allahu liman hamidah. Ketika hamidah betul-betul sudah berdiri tegap. Allahu akbar. Ketika akbar posisi sudah sujud. Jadi mulainya tetap ketika mau gerak. Begitu. Terima kasih banyak. Silakan di depan. Mic-nya, pakai mic. Nyampe enggak? Kalau enggak, panjenengan ke sana sedikit. Sambil berdiri enggak apa? Enggak nyampe katanya. Nyampe enggak? Ibu-ibu, saya mohon maaf ya. Insyaallah Jumat depan mic-nya sampai ke ibu-ibu. Sementara ibu-ibu ditulis dulu. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi dari Boyolali. Iya, Abdul Hadi. Pertanyaan saya itu masalah orang berdoa. Dalam Jumat itu bab kedua biasanya ada doa itu. Iya. Itu kebanyakan. Saya melihat itu ada Ya baru-baru ini banyak sekali bahwa kalau ada orang berdoa itu tidak boleh mengamini itu. Maksudnya angkat tangannya itu. Tidak boleh mengamini. Apa itu ada dasarnya misalkan diperintah atau diapakan itu saya ingin tahu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya Abdul Hadi dari Boyolali. Betul ya? Dari Boyolali. Pabrik beton. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk telepon yang terus masuk ini ya. Nanti biar Allah yang menentukan siapa yang keterima. Sekarang kita jawab dulu yang di sini. Nah, masalah mengangkat tangan ketika berdoa itu sangat disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali riwayatnya. Ya, banyak sekali riwayatnya. Nanti di buku saya itu Ahlul Bid'ah Hasanah sudah saya jelaskan di situ. Nanti bisa dicek. Nah, kalau ada orang mengatakan mau doa angkat tangan enggak boleh, otomatis sudah terbantah dengan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika berdoa disunahkan mengangkat tangan. Coro bodohnya kata orang Jawa gitu ya. Namanya orang minta itu ya menengadahkan tangan, menadahkan tangan. Salah satu hadisnya itu ketika Rasul sholat gerhana itu ya, angkat tangan sampai ketiak beliau kelihatan itu. Karena permohonannya luar biasa seperti itu. Nah, juga Rasul juga mengatakannya, tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangan itu diturunkan. Allah malu untuk tidak mengabulkannya. Di situ disebutnya, jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya dan berdoa mohon kepada Allah, Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Itu menunjukkan Rasul memerintahkan kita kalau berdoa angkat tangan. Nah, tapi bukan berarti kemudian harus angkat tangan. Mau sedekap apa mau apa tangan lurus juga boleh. Mau tangan lurus juga boleh. Hanya saja ya rada aneh orang semua angkat tangan dia kemudian lurus, "Moh aku moh angkat tangan aku." Ya, ini juga rada aneh. Lah kita kalau ngurusi orang aneh-aneh nanti kita ikut aneh wis ben karepmu gitu aja selesai. Kasih tahu dalilnya enggak mau ya terserah, enggak usah diurusi. Jelas? Ya, silakan yang di telepon Mas Sidik. Ya. Radionya dikecilkan. Bagi yang mau telepon radionya tolong dikecilkan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya Pak Habib. Iya. Itu saya itu pernah ya sholat itu pas at-tahiyat. Pak apa tolong Pak radionya dikecilkan dulu, kemudian Bapak ngomongnya agak keras sedikit, biar nggak storan. Saya itu pernah sholat. Bapak nama siapa? Oh nama saya Adi di Wonogiri. Dari Wonogiri, iya. Oh, gimana Pak? Itu pas at-tahiyat itu jarinya itu digerak-gerakan Pak. At-tahiyat jarinya muter-muter gerak gimana ya, gitu ya? Muter ya, saya itu nggak tahu. Itu memang ada tuntunannya apa tidak gitu? Iya, terima kasih. Saya nggak ngaku konsentrat itu. Wah ini kok gerak-gerak nggak bingung saya itu. Bingung ya? Gimana yang betul gitu ya? Nah iya itu yang bikin mantep itu apakah itu ada tuntunannya atau tidak? Iya, terima kasih Pak dari Wonogiri. Para pendengar dimanapun Anda berada, orang yang sholat ketika at-tahiyat jarinya lurus, ini Imam Syafi'i mengajarkan jarinya lurus, tidak digerak-gerakkan. Kemudian ada yang mengajarkan agar jarinya digerak-gerakkan. Gimana? Yang lurus benar, yang gerak-gerak benar. Yang enggak benar, yang dada. Nah, ini enggak benar. Enggak ada tuntunannya. Kalau masih lurus, gerak-gerak itu masih ada dalilnya. Oh, memang orang itu beda-beda. Ada orang yang dengan muter-muter gini khusyuk katanya. Saya kalau muter-muter gini khusyuk. Ada yang begitu. Ya sudah, silakan muter. Yang enggak boleh kalau begini. Nah, ini begini ada ini. Enggak ada. Kalau begini batal nanti sholatnya ya. Karena ini gerakan tangan berlebihan. Tapi kalau gerakan jari, jari ini dalam sholat, kalau jari kita ini gerak mau puluhan ribu kali tidak membatalkan sholat. Jari. Seperti misalnya ada orang kok pipinya gatel. Kalau dia garuk-garuk dengan semua telapak tangannya, jari tangannya, itu nanti sholatnya batal. Kalau bergeraknya 3 kali berturut-turut. Tapi kalau dia tahu fikih, dia cara garuknya pakai ilmu. Gimana? Telapak tangannya diletakkan di pipi, nanti cuma 1 jari yang garuk. Kalau yang garuk ini cuma 1 jari, yang gerak cuma 1 jari seperti at-tahiyat tadi. Jari yang gerak puluhan ribu kali tidak membatalkan sholat. Hanya saja yang geladrah wong sholat kok garuk-garuk. mau ngadep presiden aja mau garuk pekewo kan gitu ya. Masa ngadep Allah kok garuk-garuk. Ya diempet, mestinya diempet, ditahan. Nah kalau atahiyat boleh digerak-gerakkan, ada masih ada hadisnya ya. Jadi jangan jadi pertentangan. Silakan yang mau digerakkan monggo. Kalau Imam Syafi'i, kalau saya tidak bergerak ke gerak. Saya ngikuti yang tidak gerak. Tapi kalau ada yang mau gerak tidak jadi masalah. Jangan dipeributkan cuman gara-gara yang seperti itu. Mari kita urusi yang enggak sholat saja. Nah, yang belum sholat. Begitu Pak. Terima kasih dari Monogiri. Ya, jangan bingung lagi. Panjenengan tapi jangan digerak-gerakkan. Panjenengan yang lurus saja ikut saya. Yang lurus. Ya, ikut para ulama yang madhab Syafi'i. Kalau yang lain mau begitu silakan. Tidak jadi masalah. Lanjutkan Mas Sidik. Di line telepon lagi ya, Beb. Ya, silakan Mas Sidik sekarang yang jawab. Suaranya empuk soalnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beb, mau tanya Beb. Ya, silakan. Kalau sholat saya itu agak matanya terpejam kok. Saya itu mantep gitu, tapi kalau bisa terpejam itu kok belayang pikirannya tuh gimana? Iya. Jangan ditutup dulu Bu, saya mau nanya Ibu namanya siapa? Ibu Hajah Maimunah. Ibu Hajah Maimunah. Iya, Suruh. Dari mana Bu? Suruh. Suruh itu di? Di Suruh Salatiga. Salatiga yang perbatasan Semarang itu ya? Iya. Terima kasih Bu Hajah Maimunah. Alhamdulillah. Ya. Jadi orang sholat ada yang memejamkan mata, ada yang membelalakkan mata. Buka mata gitu ya. Ada yang buka mata, ada yang dengan terpejam. Bagaimana kaidah sholat? Kaidah sholat itu mata seharusnya melihat tempat sujud. Nah, kalau dia dengan melihat tempat sujud bisa khusyuk, maka mata terbuka melihat tempat sujud itu yang paling utama. Hanya saja sekarang tempat sujudnya itu penuh dengan gambar. Gambar masjid, gambar bunga, kan sajadah seperti itu. Kadang lihat tempat sujud langsung ingat bunga-bunga di taman, kemudian ingat yangnya. Wah, akhirnya tambah kacau, melek tambah aku kelingan yangku, akhirnya enggak khusyuk kan gitu ya. Ada lagi lihat tempat sujudnya itu kemudian kok warnanya sesuai apa motif-motif yang ada corak macam-macam mengingatkan sama tempatnya orang yang biasa nagih utang. Wah, akhirnya tambah sholatnya kelingan utang. Nah, terus gimana dia kalau lihat tempat sujud dia enggak bisa khusyuk, dia memejamkan mata? Imam Ghazali yang mengatakan inti dari sholat adalah kekhusyuan. Nanti buka kitab Ihya Ulumuddin tentang masalah sholat ya. Di situ dijelaskan inti sholat adalah kekhusyuan. Nah, kalau dengan memejamkan pandangannya itu bisa buat dia khusyuk, maka dengan memejamkan pandangan itu lebih utama daripada kalau dia buka mata kemudian tadi belayang gitu ya. Grambyang belayang. Makanya Ibu lanjutkan pejamkan mata tidak jadi masalah, tapi jangan sampai ngantuk atau tidur. Sebaliknya, ada orang kalau merem pejamkan mata tambah belayang. Begitu merem ketokan kabeh dia. Us kelingan ini, kelingan itu ya, kelingan utang. Kalau merem justru dia itu konsentrasinya kebawa ke dunia yang di luar sholat. Maka buat dia merem itu tidak utama. Utamanya dia membuka mata. Intinya mana yang lebih khusyuk? Kalau khusyuknya dengan pejamkan mata, silakan pejamkan mata. Kalau khusyuknya dengan buka mata, silakan buka mata. Hanya saja, kalau ibu atau siapapun yang mendengarkan ini dalam sholat pejamkan mata, maka ketika sujud matanya harus dibuka. Harus itu bukan berarti kalau merem kemudian batal, tidak. Walaupun merem tidak batal, artinya dari segi utama. Kalau sujud matanya enggak dibuka, ulama mengatakan berarti anggota sujudnya ini, wajahnya ini belum betul-betul sujud kepada Allah. Yang sujud baru hidungnya, dahinya, pipinya, mulutnya, matanya enggak ikut sujud. Kenapa? Merem. Nah, matanya disuruh membuka. Ya, buka biar matanya lihat tempat sujud sedekat-dekatnya. Itu yang diajarkan oleh para ulama, ini yang terbaik. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Mas Sidik, line SMS ada berapa? Di SMS ada 180. Jangan ditutup dulu, biarkan Mas Sidik. Karena begini, kenapa line SMS tidak saya tutup? Kabar gembira. Ya, kabar gembira. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab itu akan saya jawab dalam bentuk tabloid. Saya akan buat tabloid. Waktu kan bilang kan Ar-Raudhah buat tabloid. Tabloidnya Ar-Raudhah hanya berbentuk tabloid tanya jawab. Ya, tabloid tanya jawab. 12 halaman isinya adalah soal dan jawab. Dan itu nanti soal dari SMS, jawaban saya pilihkan sesuai dengan dalil-dalil yang pas. Insya Allah dengan 12 halaman itu akan banyak bisa dijawab. Terbit 2 minggu sekali, harga Rp5.000 per eksemplar. Tebelnya, lebarnya ukuran A4 kuarto. Jadi bukan folio apa, bukan buku kecil ya, tapi A4. 4 halaman full color, yang 8 halaman hitam putih. Insya Allah seperti itu. Agar nanti itu jadi pernah tabloid berseri. Ya, nanti tabloid edisi 1, edisi 2, edisi 3. Sehingga kalau udah banyak, panjenengan semua udah bisa jadi ustadz. Kenapa? Ada pertanyaan, tinggal buka. Nih. Tunggu sebentar, saya mau tanya. Tunggu sebentar ya. Saya tak ke kamar mandi, masuk dalam, buka. Keluar. Oh, itu gampang jawabannya begini, begini, begini. Kepean dulu. Ada kepeannya. Karena kalau harus buka hadis, buka Quran, buka buku mungkin terlampau sulit. Tapi kalau udah dikemas dalam bentuk tanya jawab dan pertanyaan yang masuk itu menjadi pertanyaan yang segar ya. Pertanyaan yang segar. Begitu Mas Sidik tujuannya. Silakan yang di line telepon lagi Mas Sidik. Di line telepon lagi buat yang mau telepon dari rumah, tolong untuk volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Ya. Di line telepon, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau suaranya tolong dibanterkan sedikit, Mas. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak keras ngomongnya, Mas. Oh iya. Habib mau tanya, Habib. Mohon maaf, dari siapa ini? Oh, dari Arif di Ampel Boyolali. Dari Arif di Ampel Boyolali. Silakan, Mas Arif. Tolong dijauhkan dari radionya dulu. Ini radionya mati. Ingin tanya tentang apa? Sejarah torekoh dan tingkat-tingkatannya itu gimana? Torekoh dan tingkat-tingkatannya? Iya. Oh ya, terima kasih. I get your point. Paham maksudnya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah torekoh. Ya. Sebetulnya Islam itu ada syariat, ada torekoh, ada hakikoh. Torekoh secara bahasa artinya adalah jalan. Ya. Adalah jalan. Nah kemudian torikoh yang dikenal selama ini di masyarakat itu adalah jalan yang biasa digunakan orang-orang soleh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah ada yang namanya torikoh Naqsabandiyah, torikoh Qadiriyah, torikoh Syadziliyah, torikoh Alawiyah. Ya ada yang torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah, ada torikoh At-Tijaniyah, ya ada torikoh Rifa'iyah dan lain sebagainya. Semua itu dinisbatkan kepada gurunya yang membentuk jalan tersebut. Yang bentuk jalan tersebut. Nah, thariqah itu hubungannya dengan apa? Pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual. Karena setiap mursyid thariqah kalau untuk fikihnya mengikuti imam 4 madhab. Ikuti imam 4 madhab. Tetapi pendekatan spiritual, bagaimana hati ini bisa kenal sama Allah, hati ini bisa merasakan khusyuk, hati ini bisa menjadi dekat kepada Allah. Bagaimana seorang itu bisa merasakan manisnya zikir, seorang itu bisa merasakan manisnya sholat. Maka diperlukan metode tertentu agar dia bisa menjadi seperti itu. Nah itu dengan thariqah, ya dengan thariqah. Nah kalau tingkatannya thariqah ya udah, setiap thariqah itu bagus. Jadi gak usah kita apa namanya membanding-bandingkan antara thariqah ini dan thariqah itu kira-kira bagaimana. Yang penting thariqahnya benar gitu saja. Jangan ada namanya ada thariqah ya, tapi ada thariqahan gitu. Thariqah yang benar pasti itu adalah benar. Nah, tinggal diikutin dan jangan bingung diamalkan. Yang penting pengamalan dari amalan thariqahnya itu. Bukan cuman orang yang berlabelkan saya ikut thariqah ini loh, saya ikut thariqah ini cuman untuk berbangga-banggaan, tapi amalannya juga tidak diamalkan. Nanti guru thariqah juga ngomong, kamu cuman pakai nama saya dan enggak mau ngamalkan amalan saya, cuman bisanya ngaku. Nah, biasanya thariqah-thariqah itu amalannya macam-macam. Ada yang di muridnya disuruh ngamalkan la ilaha illallah sekian puluh ribu kali untuk jadi muridnya. Ada yang cuman dia suruh ngamalkan kalimat tersebut ya, dan pikir-pikir yang lain setiap hari sekian kali. Beda-beda metode antara thariqah yang satu dengan thariqah yang lain. Itu ibarat dalam ilmu kedokteran, untuk menyembuhkan satu penyakit, itu antara universitas yang satu dengan universitas yang lain, kadang metodenya berbeda. Kalau saya tidak salah, Pak Dokter, saya boleh nanya ilmu kedokteran sedikit. Sedikit saja. Metode untuk mengobati orang yang sakit demam berdarah, antara UNS sama UNDIP sama UGM, kira-kira sama enggak? Ada bedanya. Ada madhabnya. Madhab mengobati demam berdarah itu ada. Ini saya enggak ngerti, saya cuma naik sama dokter, beliau yang dokter loh, bukan saya. Saya cuma nanya. Ada yang metodenya dengan banyak memberikan transfusi. Ada yang metodenya dengan banyak memberikan cairan. Betul? Oh ya benar. Kok ya benar ya? Sudah tanya dulu. Dulu udah pernah tanya, gayane ketok ngerti ngono ya. Dulu udah pernah belajar. Jadi kata ada orang kena kasus demam berdarah, kadang itu orang bingung kan. Ini kok ditransfusi gitu ya. Ini transfusi kok enggak dikasih infus ya? Yang banyak, yang satu kok dokternya nyantai, udah kasih infus. Kok enggak ditransfusi kenapa? Ya semua itu tujuannya sama, metodenya yang berbeda. Metodenya berbeda tapi tujuannya sama. Itu cuman karena gurunya berbeda. Gurunya dari universitas di mana belajar ilmu kedokterannya berbeda, metode penyembuhannya juga berbeda. Thariqah itu ya seperti itu. Mudeng mboten? Pak dokter mudeng, yang lain enggak mudeng ini. Ini kan bahas ilmu kedokteran ya begitu. Ya seperti orang buat sambel. Sambel itu yang penting ada lombok di situ kan ya. Nah itu ada yang di jus, ada yang diulek. Kemudian nanti ada yang lomboknya sekian, dicampur ini, dicampur itu. Yang penting rasanya pedes. Nanti sedepnya lain-lain. Ya sedepnya lain-lain. Sambel terasi sama sambel bawang. Sama-sama sambel. Tapi sedepnya beda, Bik. Beda, sambal terasi, sambal bawang, sama sambal lotis, lain lagi gitu. Ya, semua punya metode dan punya tempat tersendiri, ada cara-caranya. Karena itu tidak usah bingung dalam bertariqah ya, tidak usah bingung dalam bertariqah. Yang bingung itu orang yang enggak punya tariqah. Ya, orang enggak punya tariqah itu orang yang bingung. Kalau orang yang udah bertariqah jangan bingung, karena sudah ada yang membimbing, yaitu guru-gurunya. Jangan khawatir. Apa namanya, yang ikut ngaji bareng bersama saya ini semuanya pasti orang yang bertariqah. Iya, enggak usah disebut, pokoknya orang bertariqah gitu. Oh, jelas kita zikir, ya kan? Kita zikir, sholawat iya, kalimat tahlil juga iya, ya, tahmid juga iya. Dan di sini thariqahnya macam-macam. Oh, yang dari Kaliyoso itu thariqahnya qadiriyahnya kuat. Betul, Bu Ibu? Bu. Kaliyoso qadiriyah, Bu. Banyak yang jawabannya iya apa enggak? Iya. Kok saya tahu, Bu? Tanya. Enggak, saya enggak tanya, dikasih tahu sama kiainya. Itu santri-santri saya banyak tuh ibu-ibu yang kesana, Bib. Ya, apa mereka thariqah qadiriyah. Jadi, apa banyak di sini orang-orang bertariqah, jangan khawatir. Semuanya kita bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, Mas Sidik, SMS-nya udah ada berapa itu? Ada 190 Habib. Mm-hmm. Alhamdulillah 190 SMS. Sekarang yang SMS coba dicari yang nomor teleponnya dari luar negeri Mas Idik. Ada yang masuk enggak? Sambil line teleponnya dibuka, silahkan. Di line telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa saya dengar. Tapi tolong keras sedikit, Pak, suaranya. Saya dari Gunung Kidul, Jogja. Dari Gunung Kidul, Jogja. Pak Jono ini. Bapak siapa? Mau nanya, Habib, ya. Di kampung-kampung saya itu, biasanya kalau ziarah kubur itu, banyak yang lepas sendal sebelum masuk itu. Kalau ziarah kubur, banyak yang? Lepas sandal. Itu... apakah ada dalilnya gitu nih yang pasti itu jadi banyak di mau masuk itu kan banyak alas kaki itu dilepas gitu kebanyakan gitu mayoritas gitu. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya Bid ya. Belum saya jawab Pak, saya baru mau ngomong jawabannya Jumat depan ini. Ya, gini, sepanjang yang saya tahu, kalau tadi ditanya dalilnya apa, nanti akan saya jawab ya. Tapi kalau sepanjang yang saya tahu, kita masuk area pemakaman. Area pemakaman di situ kan tanahnya banyak mengandung najis. Ya, banyak mengandung najis. Diperkirakan ya, diperkirakan banyak mengandung najis. Justru apa namanya, kalau pakai sandal itu akan melindungi kaki kita dari najis. Tapi ada area-area pemakaman yang memang dilarang pakai sandal. Ya, seperti kalau kita ziarah ke makam Sunan Kudus. Di situ mau masuk area pemakaman wajib sandal dilepas. Saya juga belum tahu alasan yang mendasarinya itu apa. Saya belum ngerti. Kemudian hukum yang mendasari apa belum ngerti. Hanya saja kalau mau dilepas, mau dipakai kan tidak jadi masalah. Artinya bukan suatu yang kemudian kalau dilepas ini apa ada unsur yang berdosa, enggak ya, tidak jadi masalah. Mau dilepas boleh, dipakai juga boleh. Nah, hanya saja untuk yang melepas saya belum tahu, coba saya mau cari tahu. Ya, kalau ada yang pendengar yang tahu, tolong saya diberi tahu. Jadi enggak repot cari tahu. Orang cari ilmu tuh gitu, barter, tukar tambah ilmu. Yang satu ini saya belum ngerti, saya belum tahu. Insyaallah Jumat depan akan saya berikan jawaban, tapi bukan asal jawaban ya, yang betul-betul ada sumbernya, kira-kira bagaimana. Terima kasih Pak, dari Gunung Kidul bisa memberikan pertanyaan yang saya belum bisa jawab. Jazakumullah khair. Berarti saya dapat tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, lanjutkan Mas Idik. Di line SMS nih Habib. Ya. Dari Banjarmasin. Boleh, Banjarmasin. Dari Ari. Mau bertanya gimana kalau harta waris tidak dibagi dengan menggunakan ilmu faraid? Apa ada hukumnya dalam agama begitu? Iya. Yang jelas itu warisan itu harus dibagi sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala. Segala sesuatu kalau kita lakukan tidak sesuai apa yang diatur oleh Allah Ta'ala, maka orangnya berdosa. Orangnya berdosa, pembagiannya tidak sesuai aturan Allah. Otomatis yang membagikan dan yang dibagikan semuanya berdosa. Karena itu umat Islam harus sadar, kalau udah ada warisan ya pakai hukum Islam. Kecuali ada 5 orang bersaudara kemudian mengatakan begini, kakak-kakakku, saya ini sudah cukup duitnya, udah bagian saya, pek untuk kalian. Itu satu ngomong gitu kan. Yang satu ngomong juga gini, kakak saya udah banyak duitnya, silakan bagian saya untuk kalian. Kemudian yang satu juga ngomong gini, kakak bagian saya udah banyak, silakan untuk kalian. Akhirnya tinggal cuman satu orang, yowis pen. Ya itu jadi miliknya. Karena ada pernyataan bagian saya untuk kalian, bagian saya untuk kalian. Bagi dengan cara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kan banyak orang tidak mau pakai hukum agama soalnya. Ya, saya tidak mau pakai hukum agama. Saya mau pakai apa namanya hukum negara. Loh, kira-kira hukum agama itu bukan hukum negara. Hukum negara, hukum agama itu juga hukum negara. Karena diatur di perundang-undangan masalah warisan secara Islam. Jadi kalau orang pakai warisan Islam itu hukum negara. Nah, sayangnya ada umat Islam tidak mau pakai hukumnya umat Islam. Yang seperti ini kira-kira bagaimana? Ya, otomatis berdosa. Ya otomatis berdosa. Nanti hartanya tidak akan berkah. Ya hartanya tidak akan berkah. Silakan Mas Idik. Di SMS-nya belum bisa terbaca, Beb. Masih banyak yang masuk. Oh iya. Yeah. Ada di tempat ngobrolnya, website-nya Rontoh, ada yang tanya untuk bertanya melalui BlackBerry Messenger. Bagaimana caranya begitu? Wah, ini kalau saya buka pin saya repot ini. Ya, apa namanya? Kirim SMS dulu ke nomor saya, nanti khusus panjenengan akan saya kasih pin saya. Ya, sebab kalau nanti pin saya buka terlampau banyak kontaknya, BB-nya error. Ya, BlackBerry-nya error. Jadi SMS saja ke saya pin Anda, nanti akan saya add insyaallah. Ya, akan saya add, nanti kalau udah bisa tanya lewat BlackBerry. Insyaallah seperti itu. Tadi. Naam. Ini sedikit ada komentar di handphone saya dari penggemar Al-Hidayah ini buat Al-Hidayah FM. Mas Idik. Ya Habib. Untuk Al-Hidayah Mas Sidik. Al-Hidayah. Habib, radioku enggak pernah kupindah gelombang. Karena aku sangat mencintai pengajian di radio Al-Hidayah. Eyang Suryo Wonogiri. Eyang Suryo Wonogiri. Sudah saya balas dengan dibacakan live Eyang Suryo. Ini Mas Sidik pecinta Al-Hidayah dari Wonogiri. Sebenarnya banyak ya pecinta Al-Hidayah yang SMS ke saya menunjukkan betapa cintanya pada Al-Hidayah. Semoga Al-Hidayah bisa terus jaya di udara dan di akhirat. InsyaAllah. Lanjutkan Mas Sidik. Di SMS-nya masih dicari. Ini Bib di line telepon. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Ya, saya dengar Bu. Lanjutkan. Dari siapa ini? Dari Ibu di Ungaran, Habib. Agak keras sedikit. Dari ibunya Haidi di Ungaran. Dari Ungaran. Ya. Ya. Apa yang mau ditanyakan Bu? Dalam pengajian Dasar Wisma kemarin itu banyak ibu-ibu yang menanyakan ulama yang dengki itu ulama sepuh. Itu kan kalau sholat subuh setelah doa kunut itu melakukan membaca doa bala. Nah itu kan doa apa? Mereka sering membaca sambil tangannya ditelungkupkan. Oh iya. Nah ibu-ibu meminta alasan yang sejelas-jelasnya tentang hal tersebut. Tentang jadi, doa tolak bala itu ya? Iya. Setelah kunut. Kenapa alasannya kenapa kok tangannya ditelungkupkan? Untuk jawabannya saya ucapkan tangannya dibalik begini. Oh iya Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, doa kunut sekarang digabungkan kunut subuh dengan kunut nazilah. Ya, dengan kunut nazilah. Kenapa? Karena dipandang oleh para ulama, umat Islam zaman sekarang berada dengan banyak sekali umat Islam yang didolimi. Ya, banyak sekali umat Islam yang dianiaya. Makanya perlu dibacakan kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu disertakan dengan doa kunut subuh. Sebagian ulama bahkan membacanya di kunut subuh dan kunut isya. Ya, setelah isya itu ada yang bahkan 5 waktu kunut terus. Nah, kalau kita 5 waktu kunut terus nanti repot di Indonesia ini. Dipikir aliran aneh dan lain sebagainya. Makanya sebagian pilih cukup di kunut subuh. Nah, kemudian ketika baca balak, kenapa kok kalau baca doa tangannya kan menadah ke langit. Tapi ketika urusan balak kok tangannya dibalik? Ya tangannya dibalik, jadi telapak tangannya menghadap ke bawah, kemudian hitamnya tangan menghadap ke langit. Memang disunahkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita minta yang baik, disuruh menengadahkan tangan, telapak tangan ke langit. Tapi kalau berlindung dari yang buruk, maka dibalik, telapak tangannya ke bawah, bagian hitam ke arah langit. Nah bagian hitam ke arah langit itu jangan cuma diam, tapi ditolakkan, dinaikkan ke atas. Jadi seperti nolak ke langit. Seperti kalau kita yang putih itu sebetulnya sedikit bergerak seperti minta gitu ya. Tapi kalau nanti kakek gerakan batal sholatnya. Ini kalau di sholat gak begitu, kalau di luar sholat ya. Kalau di luar sholat biasanya ulama kalau udah Allahumma ya Rabbana ya Karim, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah beri kami ampunan. Itu kan tangannya digerak-gerakkan ke bawah seperti narik sesuatu dari langit. Tapi kalau berlindung dari keburukan, ya Allah jauhkan kami dari petaka. Ini seperti membuang sesuatu dari tubuhnya. Jadi ditolakkan, dibuang. Memang itu hadisnya dari Nabi Muhammad SAW, anjurannya seperti itu Bu. Terima kasih dari Ungaran. Jadi ini alhamdulillah ya, majlis kita juga didengar di Ungaran, di Banjarmasin tadi ya. Kemudian di Gunung Kidul, ya kemudian di Wonogiri. SMS yang masuk banyak dari Klaten, dari Sragen dan lain sebagainya. Ini Mas Sidik, mohon maaf line teleponnya kita matikan. Ya Habib. Insya Allah nanti Jumat depan disambung. Waktunya masih ada 10 menit. Ya, 10 menit kurang lebih. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. SMS-nya jangan dimatikan Mas Sidik, biar masuk terus ya. Ya Habib. Hukum menikah dengan non-muslim. Ya jelaslah hukum negara ini menikah dengan non-muslim tidak sah. Karena itu kalau menikah agamanya harus sama, betul? Saya ikut hukum negara ini ya. Jadi KUA mengatakan nikah itu harus sama agama. Jadi menikah dengan non muslim hukum pernikahannya tidak sah. Kemudian jika masuk Islamnya hanya agar bisa menikah, setelahnya tetap tidak menjalankan kewajiban sebagai muslim, apakah hubungan keduanya tetap disebut zina? Kalau ketika menikah dia masuk Islam, kemudian setelah itu tidak menjalankan hukum Islam, belum tentu dia murtad. Ya, kalau dia tidak menjalankan hukum Islam, belum tentu dia murtad. Mungkin dia muslim tapi malas. Dia tahu sholat wajib, dia tahu puasa wajib, dia tahu zakat itu wajib, tapi dia malas. Kalau dia itu meninggalkan kewajiban karena malas, maka dia tetap seorang muslim. Meskipun itu cuma sekedar di KTP atau di hatinya dia mau muslim, tetapi dia belum mau menjalankan aturan Islam karena malasnya. Yang seperti ini maka pernikahannya tetap sah, hubungannya tidak zina. Tapi kalau dia memang betul-betul murtad, dia tidak mau keluar dari agama, tidak mau agama Islam, terbukti dari KTP-nya diganti tidak Islam lah, tidak agama. Kan KTP kan dia harus nyantumkan agama. Kalau dia tetap nyantumkan Islam berarti dia muslim. Tapi kalau dia di KTP-nya enggak mau nyantumkan Islam lagi, berarti dia sudah bukan muslim. Maka yang seperti itu hubungannya otomatis seketika dia murtad, berarti nikahnya jatuh cerai, maka kalau dia hubungan intim jadinya zina. Kemudian wanita yang soleh adalah untuk suami yang soleh. Faktanya yang apa nih, istrinya solehah sering bersuamikan yang gak soleh gitu ya, atau Islam kah? KTP. Nuh, kita ini ngukur soleh dan solehah ini dari mana? Kadang ada orang yang dipandang ketoknya solehah artinya gak soleh. Kadang ada orang yang dipandang itu gak soleh tapi orang itu soleh. Jadi semua itu proses. Jangan kita melihat sekarang gitu. Jangan kita melihat sekarang. Kita melihatnya nanti bagaimana. Makanya dengan kacamata yang husnudzon, prasangka baik. Kalau kita ternyata itu sudah soleh, insya Allah nanti pasangan kita akan menjadi solehah. Maka jadikan kitanya dulu. Kitanya ini jadikan. Bisa dipahami ya? Kitanya jadikan. Nantinya hasilnya seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mohon dimaafkan ini umurnya belum cukup. Ya kita mesti yang cukup dipegang ditaruh di luar. Jadi teman-teman saya kalau lihat anak saya berlarian langsung pegang bawa keluar. Meskipun itu anak saya. Ya karena mengganggu majelis. Kalau ganggu majelis singkirkan. Kalau perlu dijewer, ditangiskan, tangiskan. Perintah dari saya itu. Ya perintah dari saya. Jangan menyayangi anak saya dengan membiarkannya berlarian. Yang membiarkannya berlarian berarti tidak sayang. Kalau sayang sama anak saya, kalau lihat lari langsung pegang dan jangan dipanggil masuk majelis. Minta tolong jangan panggilan saya ke majelis, jangan. Biarkan di luar gitu ya. Biarkan di luar, karena dia belum cukup umurnya. Naam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kalau bagaimana dengan istri Fir'aun? Istri Fir'aun itu kan solihah. Ya kenapa kok kedapatnya Fir'aun? Nah ini kasusnya berbeda. Ini terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah di situ tapi ada pesan yang bisa diambil. Ya pesan yang bisa diambil. Terkadang seseorang itu diuji mendapatkan pasangan yang buruk, pasangan yang jahat. Maka bersikaplah engkau seperti istrinya Fir'aun. Kendati dia di tangan Fir'aun gitu ya. Dia tetap ibadah kepada Allah dan dia terhadap Fir'aun juga apa namanya menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Tetap dijalankan tugasnya sebagai seorang istri. Selama dia tidak diajak untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Seharusnya seperti itu. Demikian. Mari kita tutup dengan pembacaan tahlil mertua dari Bapak Dr. Hermansyah pada malam Kamis kemarin jam 23:30 malam kurang lebih telah berpulang ke rahmatullah. Ya, semoga arwahnya diterima oleh Allah Ta'ala, di sisinya amal solehnya diterima, dilipat gandakan pahalanya ya. Mari kita baca tahlil dan doa, dan seiring juga untuk semua orang yang menitipkan doa bagi keluarganya yang sakit ya, kita niatkan juga insyaallah untuk ibu dari saudara kita Mas Agung yang sedang sakit. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan untuk ibundanya. Kemudian untuk semua orang yang sakit juga di sini, Ibu Sri Sugeng yang sedang sakit, semoga oleh Allah Ta'ala diberikan kesembuhan berkat zikir dan doa kita semua. Ya, juga untuk semua yang sakit lah, dari para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, keluarganya, temannya, kerabatnya, semoga diberi kesembuhan. Dan untuk orang-orang tua kita yang meninggal dunia, kerabat meninggal dunia, kita niatkan sekalian semoga juga mendapatkan barokah dari zikir ini. Afdhulu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,

waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, sampaikanlah doa, zikir, qiraatul Fatihah, qiraatul Ikhlas, al-Mu'awwidzatain dan semua pahala dari majlis yang ada di malam hari ini ya Rabb, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya wal mursalin, kepada ahli bait Rasulillah, kepada istri-istri Rasulillah, kepada sahabat Rasulillah, kepada para tabi'in, para tabi' tabi'in, dan juga kepada arwah para aulia wassolihin, kepada arwah basadatina sufia, pada arwah sadatina al-alawin, khususan di antaranya al-habib al-muhajir Allah Ahmad bin Isa, wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, wa sayyidi al-faqih wa sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, wa sayyidi al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, sayyidi Abdurrahman Sagaf, sayyidi Abu Bakar Sakran, wal habibullah Bakar Aidrus, sayyidi Bakar al-Ali Bakar Sakran, wal habib Abu Bakar Abdullah Aidrus, wal habib Umar Atan Atas, wa syekh Ali Madbarus, syekh Abu Bakar Salim Ahmad bin Al-Habsi, wal habib Yusuf bin Abid Yusuf bin Abid Al-Hasni, wal habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi, wal habib Abdurrahman Al-Zufri, wal habib Abdullah bin Al-Haddad, wal habib Hasan bin Al-Zufri, wal habib Abdullah bin Al-Zahir, wal habib Hasan bin Al-Zufri, wal habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Atas, wal habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, wal habib Ali, wal habib Abdullah bin Muhammad Ahmad bin Al-Habsi, ابن ابن علي وحبيبي محمد انس بن ابي الحبسي وجدي احمد عبد الرحمن وجدي عبد الرحمن وجدي علي الحبسي وجدي وجدي زاره الهوى بشفاء يده الناس قبل ابن عمي علي بن محمد انس الحبسي وجدي ربنا ثم الحبيب بن جبت انس قبل ابي علي الناس قبل والحبيب ابن الناس قبل ثم الى ارواح جميع اموات المسلمين ثم الى رشيد عبد القادر الجيلاني وشهاب حسن الشاذلي وشهاب هود الاقزبندي ثم الى وجب مشايخ طريقه ثم الى ارواح والدينا والديكم وامواتنا واتكم arwah orang-orang tua yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti tahlil dari rumah dengan mendengarkan kajian ini ya arhamar rahimin, ayah-ayah mereka semua, Bapak Karyadi juga untuk roh khususnya yang kami tahlilkan malam hari ini, Bapak Suwardi bin Karyodrono, ya arhamar rahimin, jadikanlah amal soleh kami ini Engkau terima dan sampaikan pahalanya kepada mereka semua ya Allah. Jadikanlah apa agama-agama ini menjadi penerang kubur-kubur mereka ya Allah, menjadi penyebab terampuninya dosa-dosa mereka ya Allah, diterimanya semua amal soleh mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah, jadikan mereka mendapatkan rahmat yang terbesar-Mu di alam sana, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan jadikanlah tempat kembali kelak bersama mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Karuniakanlah kepada kami semua usia yang panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan dan ketaatan, dan akhirilah usia kami kelak dengan husnil khatimah. Allah hadinya wa ala kunni salatin jami'an fi wa ala manhabi nabi wa ala hadrati nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah taala, para pendengar Al-Hidayah FM di mana pun Anda berada, saya ucapkan terima kasih yang tiada tara untuk kebersamaannya selama ini, dan semoga kita bisa terus bersama ya insyaallah dalam ridha Allah ila yaumil qiyamah hingga bertemu Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan juga terima kasih untuk bantuannya, untuk doanya sehingga majlis ini bisa terus berlangsung ya. Insyaallah ini berkat doa-doa panjenengan, doa yang mungkin saya enggak kenal orangnya, malam mendoakan saya, mendoakan majelis ini, mendoakan semuanya sehingga majelis ini bisa terus berlangsung apapun yang terjadi insyaallah. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk semua teman yang membantu terlaksananya majelis ini dengan apapun. Ya, dengan apa? Dengan apapun. Ada yang di luar jaga parkir, yang mungkin enggak bisa mendengarkan majelis ini, semoga ilmunya nyampe ke hatinya. Ya, semoga ilmunya nyampe ke hatinya. Karena ngurusi kita. Coba kalau enggak ada yang ngatur parkir kan juga kita repot di sini ya. Alhamdulillah. Dan untuk semua tetangga-tetangga kita, semoga oleh Allah Ta'ala diberi rahmat yang sebesar-besarnya, diampuni dosanya, diterima amal solehnya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala petaka dan bencana serta musibah. Dan juga ada pengumuman, insya Allah besok hari Sabtu jam 12:30 sampai jam 3 di Masjid Agung Surakarta ada Tabligh Akbar di situ yang akan disiarkan langsung oleh TV One. Saya lupa pembicaranya siapa ya. Ah, Muhammad Iskandar ya, TSG. Silahkan datang ke sana untuk memeriahkan malam apa namanya tahun baru Islam nyambut. Kemudian juga besok malam, insya Allah di Masjid Agung Karanganyar. Besok malam di Masjid Agung Karanganyar jam 7:30 malam, insya Allah ada pengajian menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram 1433 Hijriah yang mengundang Takmir Masjid Agung Karanganyar, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karanganyar, pengajian Purnomo Sidi Masjid Agung Karanganyar. Insyaallah pembicaranya Noval bin Muhammad Al-Idrus. Sinten niku? Insyaallah bicaranya Noval bin Muhammad Al-Idrus. Saya kan namanya tertulis Novel. Mulai sekarang kalau manggil saya jangan Novel lagi. Manggil Novel boleh, tapi kalau manggil saya lebih baik jangan Novel lagi. Saya udah berubah. Jadi siapa? Noval. Nama yang benar itu Noval. Tapi tulisannya di KTP surat lahir Novel. Akhirnya orang biasa manggil Novel di mana-mana. Akhirnya Ustaz Novel. Dipanggil Novel nggak jadi masalah. Tapi saya akan jauh lebih senang kalau dipanggil Novel. Ya nanti artinya tanya sama yang udah ngerti. Ya. Terakhir, saya mau nanya. Tadi kalau SMS yang masuk, pertanyaan yang masuk, kemudian saya jadikan sebuah tabloid, kira-kira tertarik atau tidak? Kalau harganya 5.000 kemahalan atau tidak? Insyaallah enggak ya? Ya. Insyaallah hasilnya itu untuk urusan yang banyak. Jadi hasil dari penjualan tabloid itu untuk urusan yang banyak, macam-macam. Yang bisa dipakai untuk apapun akan saya pakai. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Khususnya kepada Lidah FM. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah terus jaya di udara. Membela Islam khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada. Dan semoga kita dapat bertemu di Jumat yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Subhanallah walhamdulillah.